Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim alladhi ayazalul ibadihir rahimina yarhamuhum wa salatullahi wa salamu ala ra'ufir rahim habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana angzil fi kulubina rahmata wa tuma'ninata wa inna ya rabbana ala tathiri akulubina wa tahdhibi anfus wa tahdhibi anfusina wa habbib ilayna ya rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. Ba'id ya Rabbana bainana kama ba'id bainana wa bainana bainal ma'asi kama ba'adta bainal masyriki wal maghribi. Ikfir dunubana ya Rabbana wa kaffir anna sayyatina wastur lana uyubana uhdina lana ya Rabbana subulana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana inna ya Rabbana ala iqamati sholah wal khusu' bis sholah wa inna na'udzu bika min tariki sholah wal ghaflah inda sholah. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal yawm al mubarak fajma'na yawm al qiyamati ma habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut al-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah pada kesempatan ini kita terus diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan. Semoga seperti kemudahan zahir Allah berikan kepada kita untuk mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan batin untuk kita mendekat kepada Allah yang dan Rasulnya. Jangan sampai kita ini hanya menjadi orang yang gemar dan rindu kebaikan secara lahir gambar di dunia saja, akan tapi di akhirat tidak ada keberuntungan bagi kita. Maka mari kita terus memohon kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dan terus memilih kita sebagai hamba yang rindu mencari keridhaannya. Dan di ujung perjalanan kita nanti, kita akan diberi oleh Allah husnul khatimah dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan niatkan semua yang datang di tempat ini, Jangan sisakan maksud keinginan Anda yang selama ini ada di benak di dalam perjalanan Anda menjalani kehidupan ini. Tentu banyak kebutuhan-kebutuhan, dan kebutuhan itu dan sangat pantas dan memang semestinya lah kita hadapkan kepada Zat yang bakal mencukupi kebutuhan hambanya, Al-Ghani, Zat yang maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk salah satu tempat yang sangat mudah untuk dikabul hajat kita, tempat yang sangat tepat untuk menghaturkan hajat kita kepada Zat yang maha agung adalah di saat kita di tempat rahmat dan tempat keridhaan Allah yang disebut oleh Nabi, yaitu tempat menuntut ilmu. Maka lintaskan niat sebanyak-banyaknya di saat kita di tempat semacam ini. Karena tempat semacam ini didoakan malaikat, sehingga rahmat ada di sini. Kemudian pengkabulan doa ada di sini. Pengkabulan hajat ada di sini. Maka lintaskan, lintaskan, lintaskan niat untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Niat untuk kebersihan hati kita. Niat untuk kemaslahatan urusan dunia kita. Niat untuk anak-anak kita. Niat untuk tetangga-tetangga kita. Ini harus terus kita hadirkan. Sebanyak niat yang kita hadirkan, sebanyak itu juga pahala yang didapat oleh seorang hamba. Innamal a'malu binniyat. Tergantung seorang hamba itu kepada apa yang ia niatkan. Amalannya sih kelihatannya cuma itu-itu saja. Akan tapi ternyata kita niatkan yang banyak. Dan panjatan doa itu juga termasuk bagian daripada niat. Kelihatannya kita minta kepada Allah di saat kita berada di tempat semacam ini. Ya Allah, aku memasuki tempat semacam ini, lapangkan rezeki itu ya Allah. Misalnya, artinya saat itu dia minta kepada Allah agar dilapangkan rezeki yang halal, yang bersih. Maka lihat, kalau sudah menginginkan rezeki yang halal, artinya dia bukan niat untuk urusan dunia saja. Sebab kalimat halal itu hubungannya adalah dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencari uang, tapi selalu berkata, aku harus mencari uang yang halal, maka itu adalah hakikat ibadah. Dan benar-benar kita menjalani hidup ini untuk mencari rezeki dengan yang halal. Maka sepanjang perjalanan kita mencari yang halal, kelihatannya mencari uang, ternyata kasai fisabilillah, seperti orang yang berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diampuni oleh Allah seperti dalam riwayat yang banyak diantaranya. Man amsaka lan min amaliyatihi amsa maghfurun lah. Kalau ada orang di sore hari merasakan capeknya, penatnya seharian kerja, kemudian merebahkan badannya, kemudian saat itu mengingat capek tersebut, ternyata di saat seperti itu, pengampunan dosa untuk hamba tersebut. Baik, urusannya dunia, tapi ingat, niat yang baik. Begitu sebaliknya, kalau ternyata amal kita itu kelihatannya amal akhirat, sujud, ibadah, tetapi ternyata niat kita busuk, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka dari itu, yuk kita niatkan yang banyak. Di samping niat yang banyak, maka memohonlah yang banyak kepada Allah di tempat semacam ini. Segala keluh kesah, segala problem yang mengiringi kehidupan kita, minta semoga Allah singkirkan dan diganti dengan kemudahan, diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita hadirkan. Kita langsung kepada kitab At-Tajridus Shalih. Sebelum membaca kitab Riyadhus Shalihin, kepada para asatidz untuk membacanya. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil al-fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaq, nasirul haq bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri maqdirandim. Amma ba'd. Abu Sa'id Tasila Sayyidina Imam Abil Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi ila qawli babu badil adhani ila qawlihi anin Nu'mani bin Yasmin Bashirin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum wa bi ilai qal anin Nu'mani bin Bashirin radhiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم أتساوون صفوفكم أو يخالفن الله بين وجوهكم وبه قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتساوون صفوفكم أو يخالفن الله بين وجوهكم حدث البعض حيث وبه قال عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري وبه إليه قال عن سيدنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. Baik, kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala. Beliau bersabda, qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dar amin. Nu'man ibn Bashayrina Nu'man bin Hasir berkata, qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum, sungguh akan engkau luruskan barisanmu, au la yukhalifannallahu baina quru baina wujuhikum, atau kalau tidak kau luruskan barisanmu dalam sholat, akan dibolak-balik oleh Allah wajahmu. Makna dibolak-balik wajahmu diterangkan oleh hadis lain, la yukhalifannallahu baina qulubikum, akan hatimu akan dibolak-balik oleh Allah sehingga antara saudara-saudara tidak akur dan banyak pertentangan. Ini adalah hadis masalah meluruskan barisan. Satu sunnah Nabi yang sangat dikukuhkan, yang banyak dilupakan oleh orang yang ahli sholat. Dan begitu susahnya. Dan kadang pun kita ikut-ikut ke bawah karena apa? Memang benar-benar tidak nyaman. Yang bertanggung jawab di sini adalah imamnya untuk mengatur secara rapi. Sebab kadang makmum itu memang repot. Dalam hadis lain yang akan kita baca nanti bahasanya, Nabi kalau selesai melakukan sholat, assalamualaikum, aqbala, Nabi sebelum melakukan sholat, waktu iqamat didirikan, Nabi menghadap kepada jamaah. Lalu mengatur barisan. Dalam hadis ini juga yang disebutkan tadi. Maka di sini banyak riwayat. Tidak kurang dari 9 hadis. Bahkan dikumpulkan hadis sahih sampai 17-18 hadis. Di sini separuh saja kita sebutkan tentang hadis mengatur barisan. Seperti apa kita mengatur barisan? Kalau di dalam kitab fikih sudah sangat gamblang. Cuman ada sebagian orang perlu pengukuhan lagi. Kalau bagi orang yang biasa patuh dengan kitab, patuh dengan ulama, cukup baca kitab fikih selesai. Cuman yang menjadi masalah, biarpun baca kitab fikih pun ternyata tidak mengamalkan tentang ini semuanya. Di dalam kitab Bulughul Maram sudah sangat dijelaskan. Dan insya Allah nanti, ini mohon nanti di copy dan dibagi-bagi. Kita sudah ini anak-anak kita suruh membuat cara mengatur barisan dalam bentuk gambar. Cuman ini masih kita koreksi lagi, insya Allah minggu depan sudah. Supaya benar, dan ditempel di musola-musola. Nempelnya di belakang saja nanti. Jangan waktu sholat melihat kaki nanti. Ini, jadi ditempel nanti biar tahu kalau mau sholat seperti itu. Tapi kalau gambar kaki saja mungkin tidak ada masalah di depan, biar langsung koreksi. Jadi kalau gambar orang dan sebagainya nanti bayangin, ini imamahnya, ini kopiahnya, ini gambar siapa ini. Ini ada, insya Allah akan dijelaskan semuanya sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama dalam kitab fikih mereka, bukan fikih waktu ngeliwet. Ya, paling gemes dengan fikih ngeliwet itu. Jadi nggak mau belajar ngaji tapi nggak mau hadir, salah terus. Ini di samping itu kita hadirkan hadis-hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan disisipkan hadisnya. Karena jujur orang kita ini yang akidahnya benar ini yang paling berantakan. Urusan barisannya. Padahal kemarin kita sudah bahas dalam kitab Sahih Bukhari. Sekarang diulang lagi. Begitu banyaknya riwayat tentang mengatur barisan dalam sholat. Hadis berikutnya dijajir. An Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Aqimus shalah, aqimus shufufakum. Tegakkan barisanmu. Maksudnya luruskan barisanmu. Watarasu, rapatkan. Bukan gara-gara sajadah pribadi-pribadi itu, lihat. Jadi merapatkan barisan. Nanti seperti apa merapatkan barisan? Nabi yang menyebut, tidak usah jauh. Bukan omongan kami. Langsung Nabi dan yang dikatakan oleh para ulama. Fa'ini arakum min wara'i dhuhri. Nabi melihat yang di belakang seperti melihat di depannya. Nabi itu tahu, enggak lurus itu tahu. Itu kelebihan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kalau imam sekarang kan enggak tahu yang di belakang, maka imam perlu sering-sering mengingatkan kalau mau jadi imam. Jangan jadi imam kalau enggak bisa. Ingatkan. Nah, ini harus ditegesi begitu. Ngingatkan. Enggak cukup orang baca Fathul Muin 6 kali pun belum tentu ngah ini. Karena kebanyakan yang sopnya berantakan tuh ustadznya juga ngerti Fathul Muin. Mungkin hafal itu Fathul Muinnya. Bahkan mungkin Bulhul Maram berkali-kali bacanya, tak tahu kenapa. Ibnu Hazm mengatakan wajib. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan wajib mengatur barisan yang benar itu. Di dalam jumhur Syafi'i mengatakan kalau barisan tidak itu makruh. Dan makruh di dalam sholat berjamaah itu menghilangkan pahala berjamaah. Itu disepakati. Jadi sia-sia nanti jamaahnya. Ini gitu. Maka harus kita hadirkan secara serius di sini riwayat-riwayat. Ya, yang pertama tadi riwayat daripada Nu'man ibn Bashir. Bahwasanya Nabi mengatakan la tusawwuna shufufakum, luruskan barisanmu atau Allah akan memporak-porandakan hati kalian. Memporak-porandakan wajah kalian. Dalam hadis yang lain la yuqalifannallahu baina qulubikum, ini hadis yang kedua. Allah akan porak-porandakan hati kalian. Sehingga susah untuk kita berkomunikasi yang baik dengan sesama. Sehingga betul jadi ketua DKM pun rebutan, jadi imam masjid pun rebutan ini. Karena memang enggak pernah ngatur barisan yang benar. Ini mungkin sebab karena itu, karena Nabi yang bersabda. Kemudian hadis yang ketiga nih, Nabi SAW tadi yang dibaca. Hadis itu panjangnya, kelengkapannya dari hadis Imam Bukhari. Itu judulnya Bab Iqbalil Imami Alan Nasi. Menghadapnya Imam Bukhari. Kepada jamaah, inda taswiyati sufufi, waktu ngatur barisan. Tolong diamalkan para imam yang pernah jadi imam. Atau yang ingin jadi imam. Itu imam sebelum takbiratul ihram ngadep ke jamaah. Ngatur barisan. Ini lo, ini lo, ini lo, ini lo. Judul di babnya oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Di bab yang ke-72. Hadis yang ke-719. Kalau ingin jelasnya nanti. Biar dibuka sendiri. Dijelaskan Nabi apa? Hadatsana Anas. Sayyidina Anas berkata. Qala. Sayyidina Anas berkata. Uqimatis sholatu. Sholat itu sudah didirikan. Fa'akbala. Kemudian menghadaplah. Alaina kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian biwajhi, dengan wajahnya. Ngadep ke kita dengan wajahnya. Barisanmu dibenarkan, barisanmu dibenarkan, barisanmu dibenarkan. Semoga ini ilmu yang manfaat. Kita sholat di masjid pojok-pojok, kita sering ke sana. Susah. Mungkin juga yang di situ memang enggak ngaji di tempat yang jelaskan seperti ini. Sehingga tetap saja wah berantakan. Nah, kalau setiap hari diomongkan tentu ada perubahan. Lah kalau saya sebagai jamaah di sebuah masjid tiba-tiba ngomong, dia kenal, enggak kenal saya. Tapi imamnya ini loh harus ngerti. Makanya jadi imam yang hadir di majelis ini tolong diamalkan ini. Anda mendapatkan kesunahan yang luar biasa besar. Pahalanya orang yang sholat semuanya untuk Anda nanti. Karena apa? Mereka sholatnya jadi benar, jamaahnya jadi benar. Akbal alaina, ngadep imam itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam sebelum takbiratul ihram ngadep ke jamaah. Kalau kurang rapat, memang kalau jamaah yang ngatur kadang-kadang marah. Tapi kalau imam, pak, geser dikit, pak. Dikit, pak. Nah, baru nanti rapat, betul. Baik, ini hadis yang selanjutnya. Kemudian hadis yang ketiga, itu tadi. Hadis yang keempat, dari Nabi SAW. Hadis yang ke-722, Imam Bukhari. Karena dalam Imam Bukhari sendiri hadisnya banyak. Bukan hanya satu dua. Ini dinukil oleh Imam Az-Zabidi hanya dua. Padahal yang disebut oleh Imam Bukhari bukan dua. Puluhan, lebih dari 10 hadis disebutkan oleh Imam Bukhari. Tentang mengatur barisan dengan cerita yang berbeda-beda. Di antaranya datang oleh Imam Ghazali, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Tentang innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Sampai kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza shalla jalisan fa sallu julusan ajma'un. Kemudian Nabi mengatakan wa aqimus saffa fis salati, perintah luruskan salatmu, tegakkan salatmu, barisanmu di dalam salat. Fa inna iqamata saffi min husnis salati, sebab mendirikan saf itu adalah termasuk kebaikan di dalam salat. Dalam riwayat lain sawu Imam Bukhari juga hadis 722 723, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati shalah. Nabi berkata, sawu, luruskan sufufakum, barisanmu. Tidak cukup ngomong, tapi sambil dilihat, dibenahi. Nabi sampai menarik orang untuk mengatur barisan. Simbol sekaligus hakikat di dalam salat itu untuk benar. Salatnya belentang miring sana miring sini, kalau disenggol marah. Ditarik dikit saja marah. Akhirnya kita bingung kalau sudah ikut jamaah kita. Jamaah di masjid-masjid kita itu kita kira sudah ikut sholatnya berantakan. Makanya bingung saya mau sholat Jumat di mana ini. Saya pindah ke sana gitu juga. Pindah jamaah gitu juga. Pindah ini gitu juga. Apa mau buat jamaah sendiri di sini, masjid sini. Ini jadi bingung. Betul kita, saya kalau Jumatan saya jarang khutbah. Saya memang masuk masjid-masjid, tapi saya pengen cari sorapat yang baris, yang benar itu susah. Ternyata kesalahannya bukan di jamaah, imamnya itu rata-rata hampir tidak pernah ngatur barisan. Ngingetkan, tolong ini diamalkan, ini hadis yang banyak. Untuk apa datang menuntut ilmu kalau tidak mau mengamalkan ilmu? Ilmu tidak cocok pakai katanya. Nah, itu bikin katanya itu rusak. Katanya teman, katanya ini. Ini belajar langsung kita dengar dari Nabi dan para ulama berkata. Imam Ibnu Hazm mengatakan wajib. Ibnu Battal menukil tidak sah kalau enggak benar barisannya. Waduh, hebat sekali. Sampai ada derajat seperti itu, begitu pentingnya yang namanya barisan. Kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i, memang sunnah mengatur barisan, tapi kalau tidak mengatur barisan, barisannya akan benar makruh. Tapi makruhnya apa? Salatnya tetap sah, pahalanya jamaah hilang. Loh, apa enggak rugi? Rajin setiap hari jamaah, paling pertama, Allah. Tapi ternyata keutamaan jamaahnya hilang, karena tidak memperhatikan urusan barisan. Ini bukan orang awam saja, wahai kaum muslimin. Orang yang ngaji berbulan-bulan, mungkin mondok bertahun-tahun pun tetap saja gelendem. Tidak tahu ilmunya itu ilmu untuk apa. Mohon maaf keras, karena ini saudara saya semuanya. Jadi kalau saya mau ngomong keras dengan saudara-saudara, mah enak begini. Tidak tahu ini yang dengar kamera di tempat yang jauh, saya mohon maaf. Ini. Jadi ini karena saudara saya semuanya harus benar begini. Baik, diamalkan. Fa inna tasyatu shufuh min iqamati shalah. Ini hadis Bukhari. Anda bisa lihat di kitab Sahih Bukhari, hadis ke-723. Kemudian riwayat lagi dari Sayyidina Anas bin Malik, annahu qadima al-Madinah. Sayyidina Anas datang ke Madinah. Faqila lahu, kemudian orang Madinah itu rajin berjamaah. Bertanya kepada Sayyidina Anas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat tahu apa yang dilakukan Nabi. Ma angkarta minna mundu yaumi ahita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau ingkari dari saya, dari kami? Kesalahan apa kira-kira yang kau ketemukan pada kami, wahai Anas, yang melanggar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi minta. Jadi Sayyidina Anas itu orang yang paling dekat dengan Nabi. Kemudian para jamaah itu berkata, kira-kira apa yang salah pada kami yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi? Apa Sayyidina Anas berkata? Ma'angkartu syai'an, aku tidak mengingkari apa yang kalian lakukan. Illa annakum latukimuna shufuf, kecuali kamu itu malas ngatur barisan. Enggak benar ngatur barisannya. Jadi diingatkan lagi masalah ini. Jadi menunjukkan bahwasanya ngatur barisan pada zaman Nabi ini sudah sesuatu yang lazim. Tidak pernah ditinggal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi itu mengatur barisan sholat seperti ngatur barisan di dalam peperangan. Hadis yang lain. Sayyidina Bilal bin hadis. Hadis sahih. Wa kana Bilal, Sayyidina Bilal itu yusawwi manakibina, merapat, meluruskan pundak-pundak kami. Wa yadribu aqdamana fi sholati, mukul kakinya orang yang enggak benar. Duh, dipukul, mau pakai rotan begitu ya. Karena begitu pentingnya. Wa yadribu aqdamana fi sholati, dipukul. Dan pukulnya bukan pendidikan. Menurut mazhab Syafi'i, pukulannya adalah pukulan tarbiyah, bukan pukulan hukuman. Menurut Ibnu Hazm itu pukulan menunjukkan kalau itu wajib. Ngatur barisan kayak begitu. Kali dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Jadi pukulan itu tarbiyah. Jadi kakinya itu dibetulkan sama imam yang ngatur barisan itu. Kemudian hadis yang lain lagi, lihat. Hadis riwayat Imam Bukhari juga. Judulnya bab ilzaqil mankibi bil mankib, merapatkan, menempelkan pundak dengan pundak. Jangan merasa risih dengan ini semuanya. Wal qadami bil qadami, kaki dengan kaki ditempelkan. Kakinya bus, kakinya teman, bukan kaki sendiri. Kalau kaki sendiri makruh. Jadi kalau kita melakukan sholat, antara kaki kita itu harus ada jarak. Kaki kita dengan kaki ada jarak. Kemudian antara kaki kita dengan kakinya tetangga yang sholat dengan kita ini ditempelkan. Dalam hadis Nabi SAW, aqimu shufufakum, luruskan barisanmu. Luruskan barisanmu. Fa inni arakum min wara'i dhahri, sebab aku bisa melihat belakang. Aku bisa melihatmu dari punggungku, dari belakangku. Jadi Nabi bisa melihat ke belakang. Wa kana ahaduna, diselaskan di situ bahasanya. Sayyidina Anas berkata, wa kana ahaduna, salah satu dari kami itu dalam solat itu yulziku mankibahu bimankibi sahibihi, menempelkan pundaknya ke pundak temannya. Wa qadamahu biqadamihi, kakinya dengan kakinya. Jadi disebutkan riwayat lain, mata kaki ketemu mata kaki, nempel. Jadi bukan gini, jadi gini. Kalau perlu bisa dipraktekkan nanti, insyaAllah ada gambar di sini, mohon diamalkan. Dimulai dari santri. Tolong santri diamalkan yang baik. Yang mengamalkan sunnah Nabi ini adalah ternyata bukan kita. Kita itu hanya bangga tok dekat dengan Nabi, bangga ngaku senang maulid Nabi, bangga marhabanan. Ngatur barisan saja enggak pakai modal enggak bisa. Ini mau ngaku gitu kalau maulidan, wah, marhabanan paling rajin ya. Shallu 'ala Nabi Muhammad shallallahu alaihi. Bagus shalawatan. Cuman mengatur barisan yang enggak pakai modal, pakai duit kan enggak ngatur barisan itu. Enggak pakai duit, tapi kenapa susah benar? Memang kadang pengajian harus ada tegas begini. Kalau tidak tegas ya ini, karena ini demi kemuliaan, demi kebaikan kita di dalam kita melakukan ibadah. Yulzik khadamahu, yulziku menempelkan, mangkibahu bimangkibi sahibihi, wa qadamahu biqadami sahibihi, dan masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya tentang mengatur barisan. Kemudian antara barisan laki dengan perempuan ada hadis yang selanjutnya tentang seorang perempuan yang sholat dengan kaum laki-laki. Ada hadis juga, nanti tidak disebutkan di sini, kami sebutkan. Shallaitu indari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas itu paling tahu tentang sholatnya Rasulullah. Karena apa? Ngintil terus kepada Nabi. Ikut terus Nabi kemana-mana. Keponakan istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Sayyidina Anas. Shallaitu ana wa yatimun fi baitina. Kami sholat dengan anak, seorang anak yatim di rumah. Khalfan Nabi, di belakang Nabi. Jadi cara sholat itu kalau laki ada perempuannya, imam laki, wa ummi ibuku Ummu Sulaim, kata Sayyidina Anas, khalfana, perempuannya di belakang lagi. Jadi perempuan tidak jajar dengan kaum laki, laki, dan itu yang ada di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan jajarnya laki-laki dengan perempuan, jangan berbicara tentang Masjidil Haram, itu hukum-hukum khusus di sana itu. Ibnu Battal menukil dari Imam Abu Hanifah, dari madhab Abu Hanifah, bahwasanya jajarnya imam dengan, jajarnya seorang laki dengan perempuan membatalkan sholatnya kaum laki-laki. Itu ada pendapat madhab Imam Abu Hanifah. Akan tapi pendapat itu ditolak. Akan tapi maksudnya apa? Sebagian ulama sampai derajat mengatakan tidak sah sholatnya perempuan jajar sama laki-laki. Bukan merendahkan kaum perempuan, justru karena memuliakan kaum perempuan, karena perempuan itu ada daya fitnah, daya goda. Sehingga tidak bisa mengganggu kekhusyuan kaum laki-laki, maka di belakang. Baik ini, wa ummi khalfana Ummu Sulaim, ummi ibunya Sayyidina Anas di belakangnya. Jadi Rasulullah di depan, kemudian di belakangnya kaum laki-laki, perempuan di belakangnya lagi, itu pendidikan. Dan nanti insyaAllah di gambar ini lengkap. Kalau perempuan dengan perempuan sholat, seperti apa aturan barisannya. Jadi jangan hanya ikut-ikutan Nabi, tapi pakai ilmu. Dan sekarang ada ilmunya. Fikih kita, fikih melurus, mengatur barisan. Semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran. Kalau tidak sadar, tidak benar-benar. Karena sudah berkali-kali. Tidak tahu apa masjid yang saya masuki memang tidak ada jamaah dari Al-Bahjah atau bagaimana. Saya kalau kan saya itu kan tidak jarang sholat khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu jarang. Maka kami biasanya sholat di masjid sana, masjid sini, masjid situ, Masya Allah. Tapi ternyata lagi-lagi repot urusan barisan. Kami mencoba menarik sedikit, memang sudah langsung melirik. Kalau ditarik sedikit, mau didempetkan kakinya, itu sudah langsung melerok begitu. Waduh, repot ini sudah. Masa harus pakai jubah kuwede begitu, tarik begini. Kayak Sayyidina Imam Izzuddin Abdussalam itu mengingatkan orang, karena kalau kita sholat di tempat lain, ya pakai baju biasa. Izzuddin Abdussalam itu mengingatkan orang, enggak didengar. Akhirnya masuk ke kemahannya, waktu haji, pakai jubah budi, baru mengingatkan, baru dengar. Gitu. Nah, saya harus merubah gitu. Kami ingin bahasa dari majlis ini akan muncul penyeru-penyeru kemuliaan. Seperti itu tadi. Tolong atur barisan yang benar. Dan ternyata yang mengamalkan sunnah ini adalah, mohon maaf, orang-orang. Mereka kita akui. Kesalahan mereka urusan akidah. Ada pun masalah menjalankan sunnah Nabi, kita akui. Mulai dari memelihara jenggot mereka. Itu sunnah. Jangan kalau marah sama mereka, dasar si jenggot dan celana cingkrang. Awas, hati-hati. Celana ditinggikan adalah kemuliaan. Baik. Ada pun pakai jenggot, baik. Jangan banyak ini. Kadang-kadang kita tuh berlebihan. Saking marahnya tuh si celana cingkrang sama jenggot. Wah. Haram. Ini Rasulullah. Ini sunnah Nabi. Pakai jenggot. Yang pakai jenggot nih. Yang punya jenggot, tumbuh, jangan dikorok, dipanjangin. Ya, ini perlu. Kalau punya celana, agak ditinggin sedikit, bagus. Tidak apa-apa. Itu hakikat. Khilaf ulama antara makruh dan haram. Tidak ada yang mengatakan sunnah ke atas ke bawah mata kaki. Di atas mata kaki itu antara Di bawah mata kaki hukum ulama antara haram dengan makruh. Enggak ada yang mengatakan lebih bagus turun itu enggak. Jadi celana lebih di atas mata kaki itu kemuliaan, kita akui itu semuanya. Semuanya dengan ilmu bukan dengan hawa nafsu. Wah, ini kan. Sampai mengukur kesesatan orang itu adalah kalau sudah celananya cingkrang itu sesat. Kalau sudah pakai jenggot sesat. Ini kan musibah besar ini. Tidak seperti itu wahai kaum muslimin. Semuanya dengan ilmu yang kita ambil dari para guru sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian kita langsung saja ya, sekarang kepada kita riyadhus salihin. Tadi disebutkan fa inni arakum min wara'i dhuhri, Nabi melihat belakang. Nabi itu bisa tahu yang ada di belakang. Itu adalah bab karomah. Sehingga Nabi sering menegur setelah assalamualaikum ngomong, siapa yang begini? Padahal Nabi tahu, tapi dengan bahasa bertanya, indahnya Nabi. Siapa yang tadi begini waktu sholat? Ya Nabi tahu. Ya saya Rasulullah. Siapa yang begini? Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memang beliau uswatun hasanah. Enggak kayak kita ini kadang-kadang negur dengan bahasa yang kasar. Bahasa tidak sabar dan seterusnya. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu indah. Dalam mengingatkan indah, maka kita perlu terus banyak belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin lankal. Hadis yang ke-271. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, ja'atni miskinatun, datang kepadaku seorang perempuan yang miskin melarat. Fahamilu ibnataini laha, menggendong dua anaknya. Dua anak perempuan. Punya anak kecil-kecil dua. Fa'at'amtuha, aku beri dia. At'amtuka, aku beri makan dia. Dengan thalath thamarat, tiga butir kurma. Karena enggak punya apa-apa. Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah. Lihat. Nah ini, tidak punya apa-apa. Lebih dari istrinya kiai maksudnya. Istrinya Rasul bukan istrinya kiai. Istrinya kiai apa, tidak apa-apa dibanding. Istrinya kiai gelangnya. Gelang-gelang. Semoga Allah mengampuni kita semua. Di rumah Nabi itu tidak ada makanan tiga hari itu biasa. Nabi itu di pagi hari bertanya kepada Siti Aisyah, ada sarapan enggak? Ya, apa jawaban? Kebayang enggak jawaban? Enggak ada ya Rasulullah. Kalau kita enggak, sarapannya apa? Bukan ada atau enggak? Aduh, enggak cocok tuh, bukan menu saya itu. Ini, kalau kita mah begitu nih model-model. Nabi enggak ada sarapan atau Siti Aisyah bilang tidak ada ya Rasulullah. Idan asum ya Aisyah. Kalau begitu aku lanjutkan puasa wahai Aisyah. Allah. Menunya apa? Menu. Jadi menunjukkan di rumah banyak menu. Banyak makanan. Lihat Nabi SAW subhanallah. Lapar 3 hari 3 malam biasa. Nabi ditawarkan apakah ingin kenyang terus setiap hari. Nabi mengatakan tidak. Aku ingin sesaat lapar, sesaat kenyang. Di saat aku kenyang, aku bersyukur. Di saat aku lapar, aku bisa sabar. Dan memang Nabi contoh untuk semuanya. Di rumahnya hanya ada 3 kurma dikasihkan kepada ibu tersebut oleh Siti Aisyah. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Maksudnya Siti Aisyah itu dikasih 3 kurma itu ya untuk ganjil perut. Satu buat anak perempuannya, satu lagi buat anak perempuannya, satu lagi buat ibunya. Akhirnya betul. Fa'atat kulla wahidatin minhuma tamratan. Akhirnya sang ibu tadi aktot memberikan kulla wahidatin kepada setiap putrinya tamrotan dengan satu korma. Setiap putrinya diberi satu korma, putrinya ibu tadi beri satu korma. Warofaat, akhirnya tinggal satu korma kan. Rofaat, diangkat oleh ibu miskin tadi ila fiha, ke mulutnya. Tamrotan satu tamr, satu korma sisanya tadi litakulha, untuk dimakan. Di saat sang ibu memakan begini, anak kecilnya enggak ngerti tentang kelaparan ibunya. fastat'amatha ibnataha. Anaknya minta, "Mama, mama buat saya, Umi buat saya." Sudah mau dimakan diminta sama anak-anak perempuannya. Enggak tega ini. Fasyaqqat, dibelah itu kurma. Fasyaqqat, dibelah kurma allati kanat turidu an ta'kulaha, kurma yang akan dimakan tadi dibelah dua, bainahuma, antara dua putrinya tadi. Fa'ajabani sya'nuha. Fa'ajabani sya'nuha, Siti Aisyah terkagum, subhanallah, kasihnya seorang ibu. Ngerti ini, kasihnya seorang ibu. Ibu itu kayak begitu ya. Kalau anak memang enggak ada apa-apanya dibanding kasihnya ibu. Anak makan enak enggak lupa, enggak ingat sama ibu. Tapi ibu makan enak sedikit ingat. Makanya kalau durhaka sama orang tua itu tokcer. Mujarab, langsung sengsara itu manusia. Hati-hati dengan orang tua. Ini kasihnya seorang ibu, lihat, rela enggak makan. Bahkan ada orang, seorang ibu makan semangka. Anaknya dikasih yang merah, ibunya makan yang putih. Allah. Sampai gitulah ibu. Tapi ada ibu jahat juga. Anak yatim. Anaknya yatim, soalnya meninggal. Duitnya anaknya dia membuat habis. Wah, itu ibu ahli neraka. Cuman rata-rata ibu adalah punya syafaqah, kasih sayang seperti ini. Fadzakuru fadzakartul ladzi sana'at fadzakartu, aku sebut, aku ceritakan apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ceritakan kisah ini ke Rasulullah, di Rasulillah, kepada Rasulullah. Faqala, Nabi menjawab, Allah, innallaha qad aujaba laha. Allah telah mewajibkan bagi perempuan tersebut biha, dengan kurma yang disuapkan tadi, al-jannata, surga. Allah. Yang ngomong Nabi, wajib surga itu. Yang menjadikan surga itu apa? Bukan kurmanya, tapi makna kasih sayangnya. Maka ibu jangan ragu di saat dikaruni oleh Allah putri-putri. Urusi yang benar. Surgamu itu. Sudah disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lalu, dua anak putri lalu dirawat sampai dia balik, dinikahkan, maka surga bagi bapak ibunya. A'taqa biha, atau au, maknanya Nabi berkata, A'taqa Allah memerdekakannya biha, dengan korma yang disuapkan di anaknya tadi, minan nari, dari api neraka. Subhanallah. Dan ini sudah kemuliaan yang luar biasa. Jadi jangan merasa kita ini dengan anak perempuan merasa tidak nyaman, kayak orang jahiliyah menjadi hitam wajahnya kalau punya anak perempuan. Memang ada bentuk kesombongan. Kesombongan urusan anak laki-laki. Biasanya ada dihubungkan dengan nasab yang ia miliki. Darah biru. Darah biru. Jadi kalau punya anak perempuan nanti hilang. Kalau anak laki-laki bisa menyelenjutkan darah birunya, bukan darah merahnya. Jadi mempertahankan itu. Bukan. Yang punya nasab, urusanmu dengan Allah. Anak perempuanmu, urusanmu dengan Allah. Sampai kita mendengar punya anak perempuan, percuma. Pun kalau nikah dengan orang, ya nasabnya tidak ke saya. Nah, ini sampai saya pernah mendengar semacam itu. Nah, itu adalah model orang jahiliyah. Kalau mempunyai anak perempuan, merasa tidak nyaman. Mestinya ini kabar. Makanya subhanallah, itulah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Memang banyak Nabi tidak berucap kecuali wahyu dari Allah. Memang ada orang merasa tidak bangga di saat punya anak perempuan. Tidak bangga. Ketahuilah, awas, hati-hati. Justru dengan anak perempuan itu pintu surga untukmu. Kebanggaan kita bukan di dunia tapi di akhirat nanti. Maka yang punya anak perempuan satu atau dua, maka perhatikan, rawat yang benar. Hantarkan kepada kemuliaan. Hantarkan kemuliaan. Ini yang harus dipahamkan. Termasuk di antara menghantarkan itu disebutkan sampai kehantarkan ke pernikahan. Sampai selamat dia urusan syahwatnya, urusan ini. Yang mempersulit pernikahan anak putrinya itu enggak dapat bagian ini. Itu ibu-ibu di sana itu. Anak perempuannya nikah susahnya sampai nangis-nangis datang ke sini. Ya gimana? Waduh, diam-diam. Ibu ini kayaknya ahli neraka bener ibumu itu. Sudah anak mau nikah, dipersusah. Nikah karena Allah. Bersulit. Kalau terjerumus zina, tidak masuk bagian surga. Maksudnya yang kemarin disebutkan, jaga anak putrimu, kau jaga. Setelah kau jaga sampai dewasa, kau hantarkan untuk menikah dengan laki-laki bisa menjaga kehormatan dan akhiratnya. Itulah surga bagimu, wahai ibu. Akan tapi, kalau engkau biarkan anakmu, masya Allah, melakukan dosa, kemaksiatan, zina dan sebagainya, enggak ada, enggak berguna. Anak itu bagimu, tidak. Justru akan menjadikan sebab engkau masuk neraka. Maka tolong dijaga putri-putri kita. Dan ada hikmah lain kenapa putri. Dan memang lebih berat ini urusan putri. Kalaupun tidak menggoda anak kita, ternyata karena anak perempuan sering digoda. Tapi zaman lebih kebalik lagi. Kadang perempuan zaman sekarang goda duluan tuh. Waduh. Kalau digambarkan oleh Nabi, al-mar'atu tudbiru ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Nabi pernah menyebut perempuan itu kalau datang kepadamu, wahai kaum laki-laki, dia itu gambarnya gambar syaitan. Mundur gambar syaitan. Ibu, tidak usah tersinggung. Bukan ibu kayak syaitan, tidak. Ibu itu punya daya goda. Makanya harus menjaga mata kaum laki-laki. Syaitan maksudnya daya goda. Jadi perempuan ada daya godanya bagi kaum laki-laki. Sehingga ghuddul basar, menjaga mata itu sangat penting demi keselamatan kita. Anak perempuan tolong diperhatikan. Utamakan, muliakan dia. Yang paling kita utamakan adalah akhlaknya. Dan keimanannya terjaga. Dan kalau Anda sudah berhasil merawat anak yang solehah, lihat. Anda niat yang baik, Allah akan kirim seorang laki-laki soleh. Tidak perlu. Anak kita sibuk, kena terik matahari, bekerja, tidak usah. Bersama suaminya, menemani suaminya dengan penuh keindahan. Itu yang harus dihadirkan di dalam pendidikan Islam. Baik. Kemudian hadis selanjutnya akan kita akhiri ya pada pagi hari ini. Hadis tentang keutamanya merawat anak-anak yatim. Jadi ibu yang disebutkan tadi adalah ibu yang tidak punya suami karena meninggal. Jadi punya kedua anak ya. Perempuan yang yatim. Allah, ibu yang punya anak yatim dua perempuan. Wah, ibu ini benar-benar calon ahli surga. Tinggal merawat anak yang benar, didik akhlak yang benar. Mendidik kenal Allah. Kalau Anda didik kenal dunia, tidak kenal Allah, sama menjerumuskan. Sebab dunia akan membawa, menyeret kita kepada kehinaan, kebongkaran, kerakusan, syahwat yang tidak benar, dan seterusnya adalah orang kalau hanya mementingkan urusan dunia. Maka yang dimaksud pendidikan di sini adalah mengenalkan Allah. Sehingga nanti kalau Allah memberikan dunia kepada anak kita, selamat dunianya. Akan digunakan yang baik karena anak kita sudah kita didik yang benar. Dan kalau ternyata Allah tidak memberi dunia, dia pun selamat karena hatinya sudah benar. Jadi tetap urusannya akhir. Adapun dunia sudah dijatah. Yang menjadikan orang kaya bukan karena sekolahnya tinggi, itu bukan. Bukan karena suaminya pengusaha. Karena pengusaha bangkrut juga banyak kok sekarang. Yang memberikan kekayaan itu sudah dijatah oleh Allah. Biarpun dia, masya Allah, kemarin adalah seorang sopir angkot, ternyata bisa berubah menjadi seorang pengusaha yang baik. Dan kejayaan di dunia bukan jaminan kejayaan di akhirat. Makanya sekarang konsentrasilah baik para bapak ibu, didik anak kita kenal Allah yang benar. Rizki sudah dijatah. Kebanyakan orang-orang kaya itu tidak bergelar. Tidak semua profesor doktor itu kaya. Tanya aja di daerah mana, Sumber atau Pleret sana. Memangnya orang kayanya bergelar semuanya. Bahkan ada yang kalau sekolah rakyat dulu sekolahnya. SR. SR ya. Sekolah rakyat. Nggak tamat SD. SMP. Bahkan ada orang kaya bingung. Nggak bisa baca tulis. Tapi angka hafal dia, angka uang. Hebat juga. Baca nggak bisa. Tapi kalau sudah duit, hafal nih 100 ribu ini. Sampai dolar pun ngerti dia. Urusan dunia mah gampang. Urusan ilmu yang susah. Biarpun orang buta huruf, duit hafal. Orang buta ngerti. Orang buta hafal 100 ribu, 10 ribu. Memang banyak urusan dunia mah sebetulnya gampang dikembangkan. Maka didik anak kita untuk akhirat, untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis selanjutnya an Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dari Sayyidina Mus'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man dunahu. Sa'dun itu menganggap annallahu, bahasanya dia mempunyai fadlan, keutamaan. Oh. Merasa dirinya, saya itu orang kelas. Kelas. Sekarang ada orang kelas menengah ke atas. Ada kelas menengah ke atas, ada kelas menengah ke bawah. Tidak tahu istilah mana itu. Katanya sih gitu. Orang kelas menengah ke atas. Ini. Pengajiannya kelas menengah ke atas. Ini pengajian kelas apa ini? Ini. Ada merasa ini kelas. Ada Sayyidina Sa'ad ini merasa dia itu punya kelebihan dibanding orang lain. Fakir. Ada orang fakir, dia merasa lebih kaya, berilmu, keluarga terhormat. Faqala, kemudian Nabi berkata, Ra'a, menganggap Sa'dun, Sayyidina Sa'ad itu, lahu, baginya fadlan, keutamaan. Sa'ad melihat dirinya punya keutamaan. Ala man dunahu, dibanding orang yang di bawahnya secara ekonomi atau pangkat dan martabat. Oke, sana. Apa kita lanjutkan sama? Apa? Nanti mundur lagi hadisnya. Setelah itu kelewatan satu hadis, apa sudah selesai dibaca, kita lanjutkan langsung. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengomentari, negur, kamu itu jangan sok dengan kekayaanmu, dengan kepandaianmu, kehebatanmu. Apakah kamu tidak tahu bahwa hal tungsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Hal tungsuruna. Maksudnya, engkau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan engkau tidak akan mendapatkan rezeki kayak gitu banyak itu kecuali illa bidu'afaikum, kecuali berkahnya orang yang lemah yang ada di kiri kananmu. Jadi Allah berikan pertolongan kepada kita itu karena orang yang lemah itu, maka jangan remehkan. Jadi kamu menjadi kaya itu karena orang-orang lemah yang ada di kiri kananmu. Inna Allah sayang suruhum bidu'afaikum dalam riwayat. Allah akan menolong kalian dengan orang-orang lemah. Maka orang lemah yang ada di kiri kanan kita itu sebenarnya kekuatan kalau orang faham. Orang lemah yang ada di kiri kanan, si fakir yang tertindas, si fakir yang sakit-sakitan, si fakir yang terdolimi. Wah, ini luar biasa menjadikan melon orang yang di kiri kanannya menjadi hebat. Makanya berlemah lembutlah kepada mereka. Ana indal munkasirati kulubuhum. Aku, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, aku bersama orang-orang kayak begitu, orang-orang lemah. Makanya kalau pengen Anda punya hajat yang besar, bukan proposal disebar untuk mencari duit. Akan tapi semestinya kalau Anda ingin kekuatan, datanglah kepada orang-orang lemah. Orang kaya paling ngasih berapa miliar sih? Dan orang kaya bisa memberikan kepada Anda karena orang lemah yang ada di kiri kanan. Orang kaya yang sudah berjuang bersama Anda, itu adalah kemuliaan. Untung dia sebagai orang kaya diangkat oleh Allah menjadi orang mulia yang dengan kekayaannya. Maka kalau Anda menjadi orang kaya, menjadilah orang kaya yang senantiasa berkorban dengan kekayaannya. Anda beruntung, kaya ahli surga. Tapi Anda jangan menganggap keberhasilan itu adalah karena pangkat dan karena kekayaan. Itu kesalahan. Sehingga Anda meremehkan orang yang datang kepada Anda di saat orang yang tidak mampu. Sehingga bisa saja yang tidak paham makna seperti ini, kalau yang datang orang kiai kaya langsung ahlan wa sahlan wa marhaban. Wah, ini yang bisa bangun pondok. Di saat ada orang lemah fakir, sibuk, lagi sibuk mau istirahat. Nah, lagi sibuk mau istirahat, musibah. Dibeda-bedain nih, Mas. Kalau memang sibuk, ya sibuk. Orang kaya tetap sibuk. Yang datang melarat tetap sih. Kalau istirahat, tetap istirahat. Yang kaya datang kita istirahat juga istirahat. Jangan kalau orang kaya datang, istirahatnya hilang. Kalau orang marat harus istirahat. Musibah. Dan tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong perhatikan orang tidak mampu. Orang yang tidak mampu ini memberi kekuatan kepada orang-orang kaya sekalipun. Waktu rizakuna, engkau akan diberi rezeki. Bidu'afaikum, dengan orang hal turzakuna, engkau tidak, hal di sini adalah engkau tidak akan diberi rezeki, engkau tidak akan diberi pertolongan kecuali berkat orang-orang yang lemah yang ada di kiri kananmu. Rawahul Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ini hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Jadi ada tabi'in yang mengangkat langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis. Wa inna Mus'ab bin Sa'ad tabi'i. Sebab Sayyidina Mus'ab bin Sa'ad itu tabi'i, tidak ketemu Nabi. Tapi dia langsung berkata, qalan Nabi. Dalam urusan ilmu hadis itu. Tapi rawahul Abdul Ba'ar, rawahu Al-Hafidz Abu Bakar Al-Barqani fi sahihi, tapi Imam Abu Bakar Al-Barqani dalam sahihnya meriwayatkan muttasilan, ini langsung sambung sampai sahabat Nabi dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an abihi radhiyallahu anhu, dari abahnya yaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian hadis sebelumnya kita mundur sedikit. Wa an Abi Syurayh wailid Ibn Amri Al-Khuzai, dari Abi Syurayh radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, uharriju. Uharriju itu maksudnya mendosakan, maksudnya menjelak, menganggap ini dosa. Siapa itu? Orang yang lalai haqqal dha'ifaini, orang yang zalim kepada haknya dua orang yang lemah, yaitu al-yatimi wal marta. Uharrij itu menganggap dosa. Nabi mengatakan ini dosa. Dosa, sungguh dosa orang yang teledor urusan anak yatim dan perempuan. Hadis hasan sahih rawahu Nasa'i bi isnadin jayyid. Hadis disebut sebagai hadis hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang baik. Wa makna uharrij, maksudnya lafaz uharrij adalah ulhikul haraja. Aku susulkan makna haraj, berat dalam riwayat, wa huwa al-ithmu. Yaitu maksudnya dosa bagi orang. Nabi Imam dosa uharrij maksudnya. Aku uharrij, aku susulkan dosa. Maksudnya aku anggap dosa yang menganggap Rasulullah. Man dayya'a haqqahuma, orang yang menyia-nyiakan haknya anak yatim dan haknya perempuan. Perempuan tuh banyak, Bu, di rumah. Istri perempuan atau laki? Perempuan. Anak perempuan, ibu perempuan. Nah, inilah makanya saya itu kalau ingat-ingat orang yang memperjuangkan wanita, bahasanya itu kayaknya wanita itu direndahkan dalam Islam. Ibu oleh kemarin perempuan, perempuan, perempuan, perempuan dimuliakan. Makanya kalau pengen mulia sebagai perempuan, kenali syariat Nabi Muhammad. Enggak usah pakai rencana undang-undang macam-macam itu. Itu adalah keblinger itu. Ini perempuan nih. Perempuan lagi. Wa wahadziru, dan aku mewanti-wanti. Nabi bersabda. Maksudnya Nabi mewanti-wanti min dalika, dari teledor urusan anak yatim dan perempuan. Tahdhiran balihan, dengan ancaman yang sangat. Awas, awas. Wa isjuru, dan aku ancam anhu, dari melakukan itu, zajran akitan, dengan ancaman yang sangat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperhatikan, jangan sampai ada yang zalim kepada urusan perempuan dan urusannya anak yatim. Hati-hati. Anak yatim, anak yatim, anak yatim bukan yang di panti asuhan saja, Bu. Pak. Anak yatim, wahai Bapak, Anda menikah dengan seorang janda punya anak perempuan, punya anak. Dia anaknya ya. Jangan kau sia-siakan. Kalau engkau ingin mulia, muliakan ibunya dan muliakan anaknya. Kadang bapak tiri hanya cinta kepada ibunya saja. Kalau ada depan imah, kan anaknya disia-siakan. Neraka tuh, Pak. Sama. Anak. Seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya meninggal dunia. Maka yang di bawah naunganmu adalah anak, ya. Kalau engkau menikah lagi dengan seorang laki-laki, jangan gara-gara pernikahanmu ini menjadi teledor urusan anak-anakmu. Neraka, Bu. Makanya hati-hati. Sehingga seorang ibu banyak yang setelah ibu suaminya meninggal, ia tidak berani menikah lagi, takut ketemu suami yang akan. Tapi tidak boleh begitu. Kalau memang ada kebutuhan menikah, tapi ingat suami yang benar. Yang bisa bakal memuliakan anaknya. Haknya anak yatim. Dan saya, anak yatim. Dan masih anak yatim di rumah kita juga ada. Tidak hanya di panti asuhan. Kalau di panti asuhan, kejahatannya model lain lagi, Bu. Kalau ibu dengan anak-anaknya, biasanya jual barangnya anak-anak semuanya. Tanahnya anaknya dijual. Anaknya masih kecil. Ibunya nikah lagi, habis tanah anaknya. Itu ibu ahli neraka. Haknya. Jadi kalau wahai ibu yang punya suami meninggal, maka harta suamimu itu dibagi antara engkau wahai ibu dan anak-anakmu. Jadi bukan didiem tok, dijual, dijual, dijual sampai habis, anaknya gede, enggak punya duit. Itu ibu masuk neraka. Hati-hati. Kalau di panti asuhan lagi kejahatannya mah beda. Panti asuhan proposal keliling sana-sini, dapat duit banyak, anak yatimnya tetap melarat. Untuk beli mobil sama bangun rumah tingkat. Nah, mohon maaf Ki Ustaz, kalau rumahnya tingkat bukan maksudnya itu ini. Karena contoh ya. Panti asuhan, Allah hati-hati. Cari duit dengan panti asuhan paling gampang. Disepakati oleh manusia berakal. Sebab semua orang enggak pengen anaknya jadi yatim. Jadi kalau sudah pakai bahasa yatim piatu itu sentuhannya luar biasa. Paling gampang dapat duit. Paling gampang dapat duit. Tapi hati-hati itu amanah. Makanya kalau memang kita harus mengurusi anak yatim, kalau bisa anak itu jangan diyatimkan. Supaya tidak merasa terbebani mentalnya. Jadi mungkin Anda membantu dia tanpa harus Anda katakan dia anak yatim. Mungkin Anda taruh di rumah Anda, muliakan di rumah Anda, selesai tanpa harus Anda sebut sebagai anak yatim. Anda anggap sebagai anak. Dan apa tidak boleh kita pakai label yatim piatu? Ya boleh-boleh saja, biar tahu. Cuman kita ingat guru kami, Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Di pesantren ini, waktu itu, banyak anak yatim. Tapi saya tidak mau menggunakan pelang anak yatim. Jadi biar anak yatim tidak merasa terkucilkan karena tidak punya bapak. Sebab kalau sudah bahasanya anak yatim, seolah mondoknya gratis. Sehingga merasa tidak nyaman, takut ada tertekan jiwanya. Maka anak yatim tidak ada yang tahu di sana itu. Yang mana yatimnya enggak ngerti. Jadi enggak ada. Yang enggak bayar dari anak yatim enggak tahu. Itu cara beliau, akhlak beliau untuk menjaga perasaan anak yatim. Sekarang dipajang anak yatim. Difoto sana-sini untuk cari musibah ini. Paling cepat anak yatim, anak yatim, anak yatim. Baik. Dan sebaik-baik kalau kita ingin nyantuni anak yatim adalah kita hantarkan ke rumahnya. Cuman katanya di sini ada mau santunan anak yatim. Tapi diundang ke sini. Tolong panitia niatnya yang benar. Maksudnya anak yatim diundang ke sini niatnya berubah. Niatnya adalah untuk memperkenalkan mereka ke majelis ini. Gitu saja. Sebetulnya kita tidak ingin mengundang anak yatim ya. Kalau mau diundang tidak pakai atas nama anak yatim. Datang saja di namanya. Datang saja bareng-bareng sama yang lainnya makan. Bareng kalau sudah tahu anak yatim nanti kasih duit 1 juta, 1 juta. Itu kan cukup ya. Sekarang sering dipajangnya. Majangnya 2 jam bu. Ibu saja tidak kuat dipajang 2 jam. Kadang-kadang panitanya lupa tidak ngasih air. Wah. Sudah dipajang nanti mau keliling. Bulan Musyura, bulan Muharram keliling. Naik odong-odong. Lupa tidak dikasih air lagi. Masya Allah. Setelah itu jejer 1 jam setengah dapat duit 10 ribu. Ini memang harus dikritisi betul yang nantinya anak yatim. Jangan diseksa. Sudah begitu waktu ngajinya batal. Karena sebagian teman tuh sudahlah jangan diundang ke rumah. Sebab pasti ada program pondoknya yang rusak itu. Betul. Ustaz, waktu suatu ketika ada yatim piatu diundang di rumahnya. Sudah itu lama. Kenapa? Yang di rumah itu keluarganya belum pada datang nunggu. Anak yatim sudah 1 jam belum dimulai acaranya. Nunggu yang lain. Nunggu yang lain. Kayaknya tanya ustadnya, ustad kegiatannya apa jam begini? Jam begini ini mau belajar, bu ya. Ah, mau belajar. Jadi anaknya, anak yatim sudah ninggalkan pengajian di rumahnya. Musibah lagi ini. Jadi jangan begitu ya. Jadi kalau kita ingin nyantuin anak yatim, lihat datang sana langsung. Saya ada jamin makanannya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jangan dipajang di rumah kita. Waduh, ngantri. Sampai ada proposal, tahu dari Al-Bahjah, anak yatim makanannya lebih sedikit daripada tamunya. Ini salah. Anak yatim makanannya lebih enak kalau harus dibedakan. Jadi tolong ini, semua itu harus ada ilmu. Anak yatim jatah makanannya hanya, misalnya 10 ribu, tamunya 20 ribu. Ini keblinger. Ini tidak begitu. Ini ingat panitia mana panitia. Jadi tolong kalau urusan anak yatim yang benar. Harus benar-benar kita perhatikan. Itulah doa Allah ada bersama mereka. Ini harus anak yatim ya. Perhatikan urusan anak yatim. Nah, memang harus ada begitu. Memang kita ini kadang sering mengutamakan ide, pendapat, akal kita tanpa harus dibarengi dengan kesadaran nurani untuk berkasih sayang kepada anak yatim. Ya coba ibu pikir saja. Sekarang anak pondok saja kalau sering diundang biarpun makan tok, itu anak-anak kita terganggu urusan pondoknya. Apalagi anak yatim begitu. Dan anak yatim apalagi dia butuh. Karena mengharap dikasih kalau tidak mau takut tidak dikasih. Kasihan benar tuh loh. Bang ngajinya enggak. Ini bisa saja orang yang mengumpulkan anak yatim jadi zalim tuh akhirnya. Kiainya juga bingung. Kalau tidak nanti memang sumbangannya enggak ngalir. Jadi kami himbau anak yatim datangkan ke rumahnya kalau bisa. Cuman ini ada program khusus di sini beberapa hari yang akan datang. Didatang ke tempat ini, tidak apa-apa datangkan. Kalau bisa ibunya juga disiapkan makanannya. Biar ibunya ke depan hari bisa ngaji. Katanya ada 1000 anak yatim nanti ke sini ya. 1000 anak yatim, tidak apa. Setelah itu 1000 anak yatim mondok, tidak apa-apa. Tapi yang benar. Ngaji yang benar. Nuntut ilmu yang benar. Baik. Wa anna Abi Darda, diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Uwaimir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata Rasulullah bersabda, ubghuni, dalam riwayat abghuni pakai hamzah wasal dan hamzah qata, maknanya utlubli maksudnya memohonlah untukku kepada Allah dengan wasilah orang-orang lemah. Maksudnya jika engkau punya hajat, ya wasilahmu adalah dengan orang-orang fit du'afa, bersama orang-orang lemah. Kalau pengen bangun pondok, mestinya makanya ibu kita tidak sebut. Kami yakin di sini ada orang lemah. Di sini ada orang fakir. Sudah fakir sakit tapi rajin ngaji. Tolong khusus orang-orang semacam ini, saya minta doa khusus untuk pondok ini. Doanya gimana? Hei orang fakir dan lemah. Doanya yang pertama. Doakan ibu yang fakir, yang sakit-sakitan di sini. Doa anda dikabul. Doa yang pertama doakan. Ingat bu, dicatat. Semoga orang-orang kaya yang datang ke tempat ini menjadi orang kaya ahli surga. Nah, ini doanya yang pertama. Doakan bu, yang fakir-fakir, ibu yang fakir. Doakan orang kaya yang ada hadir di majelis ini menjadi orang kaya yang ahli surga yang sangat mudah mendermakan hartanya. Lah kalau ibu ini mendoakan beliau, orang kaya ini akan menjadi ahli surga, lembaga pendidikan lancar, orang fakir akan terpenuh. Ini ya, orang kaya pelit lit blekitik gitu ya. Duit sama-sama 10.000 aja dipilih antara yang baru dengan yang lama, yang robek sedikit kasih. Allah, nah nih. Itu apa orang kaya kayak begitu ya? Maka ibu yang fakir, ibu yang suka sakit-sakitan, tolong doakan. Semoga siapapun orang kaya yang ada di tempat ini menjadi orang kaya yang kebuka hatinya, dermawan dan ahli surga. Amin. Terus untuk saya apa? Kata orang fakirnya. Kok yang doain orang kaya saja? Oh jangan khawatir. Kalau anda mendoakan mereka, Allah menjawab, malaikat mendoakan, kamu akan dapat duluan. Jangan sampai sudah fakir ngiri, sengsara benar tuh orang. Sudah fakir ngiri, nyungsep ngaji setiap hari padahal. Nggak. Makanya doanya itu tok ya bu ya. Doain, apa tadi? Orang-orang kaya yang datang ke sini, dibuka hatinya dan menjadi ahli surga. Malaikat menjawab, ibu juga dapat yang sama. Tidak usah doa, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Enggak begitu bu doanya. Ya? Dan doa juga ada orang-orang kaya nanti bisa sadar untuk ini menyelesaikan urusan pondok dan program-program dakwah yang selanjutnya. Ya selesai. Maka kita tawassul dengan orang-orang lemah. Jadi orang kaya harus bersyukur dengan orang fakir yang ada di sini. Nanti didoain. Kalau ternyata anda terbuka hati anda, wahai orang kaya, untuk sedekah infak, ini berkat doanya orang. Kalau tidak dibuka hatinya, bu, ngeluarkan duit, biarpun 100 rupiah itu mikir. Tuh. Ya, tukang fakir, mikir. Tapi kalau sudah dibuka hatinya, subhanallah. Dan kita menemukan sebagian hamba Allah yang sudah dibuka hatinya itu kaya. Tidak masuk akal. Memberi bantuan itu bukan 10 ribu, bukan 100, bukan 10 juta, bukan. Dan dilihat dirinya sendiri bukan orang yang berlebihan, bukan. Itulah kalau sudah dibuka oleh Allah hatinya, akal ini tidak ada bisa memahaminya. Baik, itu saja. Fa inna ma tunsaru, sesungguhnya tunsaruna, kalian semua akan diberi pertolongan, hei orang kaya. Wa turzaquna, dan engkau diberikan rizki, bidu'afaikum, berkat orang-orang lemah itu. Berkat orang-orang yang tidak mampu. Begitu sebaliknya. Akan menjadikan sebab kehancuran ekonomimu, karirmu, segala kehidupanmu, kalau engkau zalim kepada orang lemah. Allah. Zalim kepada orang lemah, masya Allah. Jualan sama orang melarat, bohong lagi. Sebenarnya orang melarat dibohongi, na'udzubillah. Mestinya dibantu malah dibohongi. Kalau ada pencuri, mencuri tempatnya orang kaya, dosa atau tidak? Ya dosa. Nyuri bedanya orang melarat. Waduh, dosa di atas dong. Dosa, subhanallah. Jadi mari kita semuanya belajar. Yang kaya jangan zalim kepada orang fakir. Dan yakini bahasanya Anda bisa seperti itu karena berkat orang fakir. Nabi yang bersabda. Dan kemudian rezeki Anda tidak mustahil karena apa? Suatu ketika Anda memandang seorang fakir dengan pandangan ternyuh mata kasih. Tapi ada kelanjutannya nanti. Jika Anda harus membantu orang fakir dan tidak mampu, Anda harus mengerti mana prioritas. Mana yang harus saya utamakan. Utamakan orang yang dekat kepada Allah. Yang selalu berjalan di jalan Allah. Fakir pemabuk sama fakir yang suka ngaji. Ngasih duit yang mana? Suka ngaji lah. Yang pemabuk nanti dibuat mah. Kalau orang mabuknya bagaimana? Doain dulu. Kalau sudah tidak mabuk nanti baru dikasih yang benar. Baik, inilah yang harus kita hadirkan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jazidin, disiwati riwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis riwayat oleh Imam Abu Ad-Dawud rahimahullahu taala. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan hati kita hati yang penuh kasih kepada orang-orang lemah. Dan yang kuat, yang kaya, semoga dijadikan orang kuat dan orang kaya ahli surga. Sehingga si fakir dan si melaratnya ahli surga dan kayanya ahli surga. Rombongan kita rombongan ahli surga. Wallahu a'lam bisawab. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Tentunya kepada para jamaah yang bertanya langsung kami persilakan. Namun untuk memudahkan bagian tanya jawab ini kami persilakan, yaitu satu pertanyaan dari kaum muslimin dan satu pertanyaan dari kaum muslimat dengan satu orang satu pertanyaan. Sekali lagi, dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan yang ingin bertanya secara langsung tentang apa yang supporter beliau sampaikan ataupun hal-hal lain. Baik, enggak, dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saya Teddy Setiadi dari Bandung tapi asli Palimanan. Saya mau tanya Buya, kan kita sebagai mahasiswa yang belajar di ilmu umum gitu, enggak mempelajari Islam, tapi kemudian ingin mendalami Islam. Sehingga kita belum mendapatkan guru dan belajar hanya dari terjemahan. Maka saya bertanya, apa hukumnya belajar Islam hanya dari terjemahan tanpa guru? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, pertanyaan saya di luar tema. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana apabila ada seorang suami di masa hidupnya pernah berhutang kepada istrinya, tetapi karena tidak mampu membayar, akhirnya menghibahkan salah satu bagian rumahnya kepada istrinya. Apakah sah atau tidak gitu, hutang piutang dibayar dengan hibah. Demikian, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Buya Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang sangat tepat. ambil pendidikan umum. Dan kami dukung. Jika di kampus, pantas jika Anda mengambil pendidikan umum. Justru yang mengkhawatirkan kalau di yang kalau ada seorang mahasiswa di kampus belajar ilmu ekonomi, ilmu manajemen dan sebagainya, aman insyaallah. Tapi kalau sudah belajar ilmu agama di kampus, ini betul-betul harus selektif, hati-hati. Kemudian ia dengan keinsyafannya berkata, dan saya ingin belajar agama, harus, tapi enggak punya guru. Tidak, harus Anda cari guru. Sebab yang belajar tanpa guru, guru itu bukan berarti Anda harus duduk dengannya. Guru tidak harus Anda duduk bersamanya, tidak, setiap saat tidak. Anda datang ke majelis-majelis, saat Bandung ada. Bandung banyak orang-orang soleh. Anda datang biarpun sebulan sekali, seminggu sekali. Anda mengikat hati dengan beliau. Dari situlah pengarahan buku apa yang harus Anda baca. Amalan apa yang harus Anda lakukan. Dan kalau Anda menekuni dunia profesional, tidak perlu. Anda tidak harus detail urusan agama. Akan tapi yang penting akidah Anda selamat. Ngamalkan sholat-sholat sunat dan sebagainya sudah cukup. Memang bagian Anda seperti itu. Tidak harus Anda menjadi seorang faqih yang mengerti fikih suluk beluk enggak? Bagaimana solusinya jika Anda ingin menyelesaikan masalah? Anda datang ke ulama, selesai. Tapi Anda menjadi ahli di dalam bidang yang Anda tekuni itu baru hebat. Innallaha yuhibbu minal 'abdi idza 'amila syai'an ayutqinah. Allah senang kalau seorang hamba itu melakukan sesuatu yang benar. Kalau manajemen yang benar, karena Anda orang punya iman, nanti akan manage perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda seorang profesional yang benar. Jika jadi dokter, dokter yang benar mengenalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk belajar kalau mengandalkan buku bacaan saja tanpa guru tidak benar. Tapi guru membimbing Anda membaca itu benar. Jadi Anda masih punya ketawaduan kepada guru, kadang merasa. Makanya ini heran ada orang belajar otodidak. Sebagai kebanggaan otodidak tidak pakai guru. Kalimat yang paling sombong di dunia dan di akhirat. Sementara orang mengambil ilmu itu selalu dari guru. Suruh. Bahkan kalau kita mendapatkan satu ilmu, kita nisbatkan kepada guru. Biarpun bacaan dalam buku pun, kalau ini kata Imam Ghazali, saya katakan ini perkataan Imam Ghazali. Masuk enggak ilmu otodidak? Tidak pakai guru. Ngelamun terus, begitu. Dan kadang orang lebih bangga, ini orang cerdas. Otodidak. Kalau mungkin ilmu-ilmu yang lain, bolehlah. Ilmu umum, itu mungkin saja dia membuat penemuan-penemuan ya. Tapi kalau ilmu agama harus. Sanad mengambil dari guru. Kalau tidak bisa sesat, Anda dari siapa mengambil ilmu agama? Anda mungkin masuk majelis di Bandung, orang yang soleh, akidahnya benar, Anda bergabung dengan beliau, selesai. Dan Anda minta petunjuk buku yang diarahkan oleh beliau, atau amalan-amalan ringan dulu, karena Anda sibuk dengan kuliah Anda, kuliah umum tadi. Anda tekuni kuliah umum, jadi orang yang paling hebat dalam kuliah. Anda menurutkan ibadah, Anda berguru dengan guru yang ngajari sholat, sholat sunnah, bersihkan hati, selesai. Tapi kalau tidak punya guru, tidak. Anda tidak punya tunya silah, tidak punya sambung, maka itu membahayakan juga. Sehingga Anda bisa menuhankan atau mengkultuskan pada akal Anda sendiri lalu berkata aku bisa membaca tidak tanpa guru dan sebagainya. Kemudian kalau orang baca tanpa guru banyak salahnya, bukan salah faham saja, akan tapi bisa saja yang Anda baca adalah salah. Apakah boleh kita belajar dari internet? Tidak dilarang akan, tapi gimana cara belajar dengan internet? Dapat rekomendasi dari guru, tolong masuki wilayah apa web ini. Boleh Anda baca web-web tertentu. Guru mengatakan baca buku ini. Boleh. Misalnya Anda boleh baca terjemahannya Ihya Ulumuddin, karena itu kitab akhlak, bagus. Minhajul Abidin, Anda baca, boleh. Ini rekomendasi dari seorang guru. Baca kitab Adab Sulukil Murid. Tapi kalau Anda baca buku seenaknya Anda ke toko buku, hati-hati, bukan begitu cara belajar. Jadi minimal biarpun guru tidak bisa mengajari secara total, tapi guru memberikan rekomendasi. Inilah yang pantas kau baca saat ini. Kau butuh apa? Ini. Anda insya Allah selamat. Selamat dari kesombongan. Selamat dari kesesatan. Dan ini adalah cara yang baik untuk menuju kemuliaan. Jadi Anda boleh membaca terjemahan, tapi terjemahan yang diajar. Misalnya kalau terjemahan yang tidak ada masalah, misalnya terjemahan tentang akhlak. Baca terjemahan Syama'il Muhammadiyah tentang bentuk tubuh Nabi SAW. Tidak ada masalah. Terjemahan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar gurunya. Karangan Dr. Muhammad Sain, tidak pakai guru, tidak apa-apa. Tapi mengarahkan ke situ harus guru. Bukan hanya sekedar judulnya baik lalu Anda tertarik, Anda baca. Sebab sekarang itu justru yang akidahnya benar itu buat buku itu jelek-jelek. Yang akidahnya sesat membuat buku bagus-bagus. Dibagi gratis lagi kadang-kadang. Ayo. Jadi membaca harus ada pembimbingnya. Berarti Anda sebetulnya punya guru. Guru yang membimbing. Tidak semua guru memberikan ilmu. Tapi guru kadang-kadang memberikan senjata untuk mengkaji ilmu. Ini loh caranya nak. Ini loh caranya wahai muridku. Ini loh caranya. Baru nanti Anda benar. Anda harus mengembung silah dengan guru. Sehingga Anda setiap saat mengingat guru. Barokahnya ilmu dari situ. Tidak, kami tidak mengambil semua ilmu dari guru-guru saya. Si A, mungkin Habib Hasan, mungkin ini. Habib Hasan datangkan guru yang lainnya. Bahkan mungkin dikatakan kita belajar dari guru mursyid kita itu adalah tidak banyak. Tapi ketahuilah, saya bisa belajar dari guru-guru yang lain berkat guru mursyid kita itu. Karena guru-guru itu tidak bakal mau ngajar kita mungkin kalau bukan perintah dari guru kita. Tetap keutamaan kembali kepada guru. Guru kita, kita harus mengikat dengan guru. Tapi guru yang benar. Yang secara zahir Anda melihat. Di Bandung banyak orang soleh. Secara zahir tidak pernah melakukan kemaksiatan. Kalau masalah orang punya dosa selalu ada. Siapa yang tidak punya dosa? Malaikat, Nabi. Kesalahan tapi menyesal. Pokoknya gurunya tidak bangga dengan dosa. Tidak bangga dengan kemungkaran. Itu insya Allah selamat. Biarpun mohon maaf kiai kampung. Kadang kiai kampung itu justru wali gede. Tidak ada menyanjung, tidak ada memuji. Pengajian pun suruh pakai motor sendiri. Kehujanan pakai mantel. Kopiahnya masuk dalam. Ini kalau kiai-kiai setengah kota ini, wah jemput mobil, macam-macam. Nah ini kiai kampung itu yang Masya Allah, itu wali itu. Nah, ini tidak dihormati sama jamaahnya. Naik motor, kadang naik sepeda engkol, payungnya robek sebelah. Aduh, sandalnya. Ya, Masya Allah, itu wali-wali. Jadi intinya hati, agar menghindarkan diri kita dari ketakaburan. Baik. Ada membaca buku terjemah secara umum kami himbau. Boleh. Baca terjemahan, terjemahan sejarah Nabi yang dikarang Dr. Buti. Semua terjemahan karangan Dr. Buti boleh. Semua terjemahan karangan Syed Muhammad Al-Maliki boleh dibaca. Tapi kalau tanpa rekomendasi guru hati-hati. Bahkan kalau Anda punya uang, mau beli buku, mau nyekolahkan anak, tanyakan kepada orang ngerti. Boleh enggak? Sekarang orang banyak tertipu. Gaya-gayaan. Kalau sudah buku ada tulisannya best, seller wah langsung dibeli. Biarpun itu yang beli 16 orang ditulisi bestseller tuh. Waduh, kemudian promonya Masya Allah, sudah percaya. Bukan begitu. Rekomendasi dari guru, petunjuk dari guru. Kemudian sekolah pun nyekolahkan anak. Jangan hanya sekolah itu terkenal. Ibu kenal Abu Jahal enggak? Abu Jahal itu sangat terkenal, Bu. Dia bukan semua yang terkenal itu adalah ahli sur Fir'aun. Terkenal di dunia itu. Enggak ada orang enggak kenal Fir'aun itu. Sekolah favorit. Sekolah yang masyhur. Sekolah terkenal. Apa itu? Ya Fir'aun terkenal. Ya. Bangunannya Fir'aun pun terkenal juga. Jadi kita perlu membangun kerinduan untuk selamat. Jadi itulah. Kemudian seorang istri banyak duit nih. Dipinjam sama suaminya. Suaminya menikah modal dengkul tuh. Apa-apa. Yang penting halal ya. Akhirnya nombokin terus. Hitung-hitungan sama suaminya. Sama istrinya. Apakah gak boleh? Ya, boleh saja hitung-hitungan. Jadi tahun ini penombokin. Istriku aku pinjam 1 juta. Untuk nafkah. Catat 1 juta. 1 juta. 12 juta setahun. Sebab hakikat memberi nafkah itu adalah so. Pinjam ke istri bo. Nah istri bagaimana? Dua pilihan. Istri boleh nakih karena itu hak. Kalau pengen mulia, abang tahun ini aku bebaskan. Nah, itu adalah istri yang suaminya mulia. Cuman tidak ada masalah dia punya hak. Kok aneh ya? Emang banyak istri itu pinter. Uangnya abang, uangnya adik. Tapi uang adik bukan uang abang. Banyak istri itu kacau. Nah. Uang suami, uangku. Tapi kalau uangku bukan uang. Memang hak itu dijaga oleh Islam. Duit suami adalah duit suami. Duit istri, duit istri. Itu baru benar. Jangan duit suami, duit istri. Duit istri bukan duit suami. Tidak. Duit suami adalah duit suami, duit istri adalah duit istri. Akan tapi cinta melampaui batas itu semuanya. Cinta melampaui batas itu semuanya. Sudah tak mikir ini duitnya siapa. Bahkan kalau sudah cinta, biarpun seharusnya istri yang bayar, suami akan berkata, biar abang yang. Kalau sudah ada cinta, abang kayaknya banyak kebutuhan. Besok untuk nyekolahkan anak abang, urusan ini biar adik yang. Wah ini baru, nikah beneran nih. Bapak-bapak ini harus banyak dekat dengan saya ini. Tapi ingat, wahai para suami, hati-hati. Dolim kepada istri kamu. Sekali ke anda akadnya pinjam, harus serius pinjam dan anda kembalikan. Dan tadi suaminya baik. Cerita ibu bukan ibu ini masa. Ibu bercerita tentang istri yang suaminya pinjam duit. Akhirnya suami enggak bisa bayari. Akhirnya rumahnya dihibahkan kepada istri. Apakah sah semacam itu? Kalau dihibahkan tidak sah, Bu. Sebab hibah itu memberi. Berarti utangnya tetap, oh. Yang benar begini, Neng, utang bebasin, aku kasih rumah. Nah, itu baru benar. Jadi utangku, aku bayar dengan roh. Tapi kalau hibah enggak, hibah jadi. Akhirnya isin, alhamdulillah dikasih duit, dikasih roh. Ini hibah bangnya. Iya, Neng, hibah. Alhamdulillah dapat rumah. Utang utuh loh, Bang, ya. Utangnya utuh. Karena belum diberesi utangnya. Tapi kalau pengen benar, wahai suami, Neng, karena aku punya utang, gimana? Kalau utangku sebanyak itu, saya bayar dengan rumah. Cocok? Kalau istri mengatakan iya, maka beres. Jangan dianggap dengan istri enggak ada zalim loh ya. Utang istri diam-diam glendem. Waduh. Utang saja haram apalagi nyuri. Utang enggak boleh, utang zalim enggak boleh biarpun istri. Cuman mohonlah jangan terlalu ketat hitung-hitungannya lah. Enggak enak bener. Patungan suami istri. Bang, pokoknya nanti kita ke warung makannya parongalnya. Iya. Rupanya sunduk satenya dihitung. No. Banyakan abang dari saya. Dilirik nih hitung ini. Wah, ini 2, 3. Wah. Semoga Allah menjadikan hidup kita itu indah ya. Sehingga benar duitmu, duitku, duitmu. Tapi tetap hak dijaga. Hak dijaga. Jangan seenaknya nanti mengambil haram. Istri menyumbangkan duit suami tanpa izin suami haram. Istri, suami pun demikian. Suami pun demikian. Dan kalau suami ingin mengeluarkan duit istrinya harus persetujuan sang istri. Tidak boleh seenaknya. Kamu itu di bawah naunganku, harus ngikut dengan saya. Iya, terpaksa istrinya. Haram itu sang suami. Kadang-kadang istri punya pikiran lebih jauh dari seorang suami. Diam-diam punya tabungan tiba-tiba. Waktu giliran anaknya sekolah, istri punya duit. Ada begitu. Suami kadang-kadang memang pikirannya terlalu baik. Mungkin harus bantu sana, bantu sini. Sampai suami gak punya tabungan, blas. Ada. Sehingga istri itu pintar nabung. Tiba-tiba waktu giliran sekolah, istri sudah punya duit. Itu istri yang baik. Ada istri baik benar sama suami. Masakannya enak. Rupanya semuanya pesan di nasi padang. Bangkrutlah suaminya akhir tahun, akhir bulan. No. Gaji kurang terus. Semuanya dibelikan yang enak-enak. Enak-enak makan. Wah, istriku benar-benar soleha. Pengantin baru pertama. Aduh, Masya Allah. Cerita ke mana-mana. Aku punya istri masalah. Masakannya enak. Luar biasa. Kurang. Akhir bulan hitung-hitungan. Rupanya enggak masak. Beli semuanya. Yang mahal-mahal. Nah, ini istri enggak benar. Jadi tolong istri yang cerdas, yang bijak itu adalah mengatur ekonomi. Kalau seandainya pengeluaran oleh suami di jatah 10 ribu, kalau ibu bisa menyimpan 5 ribunya, 5 ribu cukup, itu baru istri hebat. Istri mogel bahasanya nombok kurang terus, istri enggak benar. Tuh. Kurang bang, tahun kemarin kurang, tahun bulan kemarin kurang. Jadi istri yang benar adalah punya tabungan, bu ya. Biarpun jatah panakah, nah, tabung. Jadi ini. Istri pinter. Biarpun jatahnya tetap, misalnya sayur mahal, kopi mahal. Gampang, Bu. Tidak usah minta tambahan pada suami. Suami juga ngerti kok. Tinggal saja, kopinya dikurangi, berarti gulanya juga di. Nah, itu lah yang gimana. Sayur bayam biasanya 6 ikat, jadi 3 ikat berkurang. Ya. Abang, jangan nasi keras, Bang. Saya agak, saya pengen nasi lembut. Nah, ini kan berasnya berkurang nanti. Yang terpinter aja ibu, nggak usah digede-gede. Abang ini catatan naik nih, beras naik, ini naik, itu naik, ini naik. Bisa sumpah istri, kamu udah tambah cantik tapi itu yang naik terus. Bisa ngaco nanti, makanya suka nuntut, bisa nun. Kamu yang... Nah, jadi tolonglah nerima, wahai para istri dan para suami. Selagi Anda punya yang halal, muliakan istrimu. Muliakan istrimu. Ya. Ada suami kaya raya tapi juga hitungan. Kalau sudah istri dijatah itu, sudah begitu, semuanya istri. Anaknya minta saku umi, sudah saya kasih semuanya. Padahal dikasihkan berapa sih? Ini. Jadi tolonglah hidup tidak seperti itu. Hidup itu adalah indah, jadi cinta yang harus kita tumbuh suburkan. Sehingga saling mengabdi, saling mengkorban, saling mengerti. Itu adalah keindahan. Bukan tuntut-tuntutan, deh, terus tuntut-menuntut. Baik, ini saja pertanyaan tertulis. Ini sudah ditanyakan kemarin, atau diulang lagi ini. Seorang wanita lagi haid mandi keramas karena tidak tahan rasa gatal pada rambut. Karena setiap guru ngaji, Safinah mengatakan tidak boleh. Seorang wanita haid tidak boleh keramas, kata guru Safinah. Siapa guru Safinah itu? Minta dirotan itu. Ibu, dalam keadaan haid, ini jawabannya pertama. Guru Safinahnya harus dirotan, satu. Kedua, ibu, kalau dalam keadaan haid, ibu boleh keramas yang bersih. Yang enggak boleh, niat mandi besar. Harus jelas ini. Guru Safinahnya itu waktu tukang ngeliwet itu. Sehingga enggak bisa bedakan keramas antara mandi besar dengan keramas. Yang keramas mah boleh. Keramas tuh bersih diri, biar wangi. Jangan sampai sudah haid, enggak sholat, suaminya bingung, bau alang sangit. Yang bener lah ibu-ibu itu. Cuman yang salah Ustadz Safinahnya ini. Al-Bahjah nih, Bu. Dari Al-Bahjah Ustadz Safinahnya. Kalau ada Ustadz Al-Bahjah, Safinah begitu, rotannya berapa kali lipat ini. Jadi yang haram adalah keramas dengan niat mandi besar. Karena darah haid masih mengalir, niat mandi besar, berarti main-main hukumnya haram. Tapi kalau keramas biasa, bersih diri, ya semestinya lah, Bu. Ya, memang mandinya banyak. Mandi sebulan itu setahun dihitung. Saya mandi setahun banyak. Setiap hari Jumat. Mandinya setiap hari Jumat. Ya, jadi tolonglah mandi yang banyak ya. Pagi, sore. Kalau memang keringatnya ibu wangi sih gak apa-apa. Saya mau kirim botol minyak wangi. Kayak Ummu Sulaim ngirim botol ke Rasulullah. Keringatnya Rasulullah apa? Wangi. Baik. Baik, ini pertanyaan lagi. Buya, saya mau tanya, kalau dalam syariat Islam cara akikah yang benar itu bagaimana? Soalnya dalam masyarakat ada yang berpendapat bahwa kita sebagai orang tua yang mengakikahi anaknya, jika kambing sudah disembelih, kita harus menebus atau membayar. Yang istilahnya kita ambil lagi sama orang yang menyembelih atau kiainya. Sebesar 50 ribu atau 100 ribu. Ini enak jadi kiai gitu, main tebus-tebusan. Bahkan hasilnya ada-ada ini. Kayaknya pertanyaan ini, masa ada kayak begini, Bu? Ada? Ada, Bu. Jadi, ceritanya, akekah sudah nyembelih, nanti kiai minta tebusan 100 ribu. Ini kayaknya sama-sama Ustadz Safinah minta dirotan tuh kiainya. Kok ada tebusan 100 ribu, dari mana itu? Akikah itu, Bu, sunnah yang dikukuhkan. Kalau punya duit, laki-laki, bayi laki-laki dengan dua kambing, bayi perempuan dengan satu kambing. Sudah disembelih dan dimasak yang enak, undang tetangga-tetangga. Selesai. Kiainya, kiai yang minta jatah ini kasih tulang aja tuh kiai. Jadi gak ada begitu tebusan-tebusan, gak ada itu. Dari mana tebusan kayak gitu tuh? Ya mungkinlah, Bu, yang nyembelih sama ngupasi kulitnya kasih 50 ribu ya, kasihan lah. Itu wajar, bukan tebusan, tapi biaya untuk nyembelih. Kiainya enggak ngapa-ngapain, 100 ribu. Kacau itu ya. Itu yang minta dirotan tadi itu. Enggak ada tebusan-tebusan semacam itu. Syariatnya di dalam akikah adalah sunnah akikah, yaitu dengan kambing yang gede, laki perempuan sama. Yang penting kambingnya gede, semakin gede, masakannya yang enak. Dan kalau bisa, dikirim. Dikirim, sebaiknya adalah dikirim. Kalau mau diundang juga boleh. Cuman martabatnya yang paling utama dikirim. Dikirimkan ke tetangga-tetangga begitu. Masakannya yang manis. Masakannya maksudnya yang lezat. Lezat. Sehingga itu tafaulan. Biar akhlak anak kita manis, lezat. Ya itu. Dikirim. Kalau tidak bisa dikirim mungkin repot kita ajak banyak tenaga. Didatangkan. Boleh. Intinya syukuran. Gak punya kambing dua, kambing satu. Gak punya kambing satu, ayam. Gak apa-apa. Harus syukur itu adalah kesunahan. Syukur sendiri wajib. Tapi syukur dalam bentuk sebegini adalah sunnah. La in syakartum la azidannakum. Baik, insyaAllah Bu. Terima kasih atas doanya. Bu Yaya, saya mau bertanya. Apakah benar kalau wudu kuncinya sholat? Iya betul. Wudu itu kuncinya sholat. Orang kalau masuk sholat harus punya wudu. Kalau tidak wudu, tayamum. Jadi kalau wudunya enggak sah, otomatis sholatnya benar itu. Ya sudah, wudu harus sah. Makanya belajar sholat harus belajar ilmu. Belajar wudu. Wudu pakai apa? Maka harus belajar tentang air. Jadi kita harus tetap belajar. Itu pertanyaan yang benar. Kalau wudunya enggak benar, gimana sholatnya? Sah. Cuman untuk menganggap wudu itu benar, jangan terlalu repot. Yang menjadi masalah, orang tidak punya ilmu. Dikit-dikit enggak sah. Akhirnya menjadi ustaz was-was. Wudu itu paling gampang, Bu. Ibu punya segelas air nih, bisa untuk wudu, selesai. Air menggenang di tangan, dibasuhkan, dibaca. Sekali sudah sah. Sunnahnya 3, lebih makruh. 3 kali sunnah. Wajibnya sekali. Tangan juga itu menggenang, wuyurkan. Segelas cukup. Menggenang di tangannya, penting di sininya menggenang. Setelah di sininya diusap, tidak apa-apa. Yang penting tidak boleh lepas. Setelah itu rambut satu sah dalam mazhab Syafi'i. Kaki juga begitu. Kuping barangkali kurang air, kuping ditinggalin. Kuping sunnah menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Setelah itu sah sholat. Karena wudunya sudah benar. Makanya biasanya menjadikan repot itu ustadznya itu merepotkan ustadz was. Wudu istishabun niyati. Jadi harus kita tarik niat dari awal. Nawaitu. Pure 1 jam di kamar mandi. Jangan itu. Itu adalah menunjukkan kebodohan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jangan sampai kena was-was ya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana membujuk anak putri kita agar belajar agama? Jangan dibujuk. Bujuk itu membohongi. Jadi bagaimana mendekatkan anak kita kepada kemuliaan? Tentunya tidak spontan. Kalau anak tidak dekat kepada agama, jangan diajak langsung ke majelis macam ini. Akan tapi sering bercerita tentang kemuliaan ulama-ulama, kemuliaan tentang majelis. Setiap hari suami istri cerita, wah di majelis ini banyak begini-begini, kita sering didoakan. Ini cerita gitu kan. Anaknya biar aja di sampingnya, gak usah diajak ngomong. Pak, insya Allah kita datang ke majelis ini, Pak, minta doa semoga anak-anak kita semuanya baik semuanya, Pak, ya. Ya, ini. Anak dengar. Bapak ngomong masalah doa. Akhirnya, berkali-kali, Neng, mau ikut enggak biar dapat doa yang baik? Ya, mau ikut. Begitu. Kalau besok ngaji ya? Enggak. Bisa begitu, protes. Jadi orang hebat itu yang bisa membawa orang dengan halus, enggak kerasa. Itu, jadi itu caranya saja mungkin ya. Membuat pendekatan sama anak. Jangan anak langsung ajak. Kamu harus ngaji. Kalau enggak ngaji masuk neraka lo ya. Jadi dengan kelembutan, keindahan. Bercerita tentang kemuliaan majelis. Sama kalau ibu pengen mondokkan anak itu adalah jangan disuruh mondok dulu. Cerita masa depan kamu adalah di akhirat. Nah, aku ingin engkau menjadi anak yang soleh. Kalau jadi dokter-dokter yang baik. Tapi untuk baik ini berat, nak. Harus kita belajar dari guru-guru yang baik. Sering hadir tempat-tempat yang mulia. Kapan-kapan kalau ada waktu datang ya. Bisa ngaji dan sebagainya. Ngaji tidak harus nginep di sana. Tapi yang penting kita datang majelis. Kayaknya dia. Kalau memaksa, awas kalau kamu enggak nakal, nanti saya pondokin. Bener, giliran enggak lulus sekolah. Memang nasibnya pondok zaman sekarang itu begitu. Ibu bapak yang anaknya cerdas-cerdas enggak pernah dimasukkan pondok. Giliran bebel enggak lulus sekolah, diantarkan ke nyetak ulama, susah bener tuh. Jadi kalau sudah bebel, anaknya buya, anak saya enggak mau sekolah, enggak naik kelas. Terus? Yang lain tidak, yang lain alhamdulillah pinter-pinter. Wah, bagus nih. Pondok dikasih rongsok begitu. Ada orang tua kayak begitu tuh. Baik, dekatkan dengan cara yang baik. Anda membuat pendekatan yang baik. Jangan disuruh langsung. Mungkin diajak ziarah setiap bulan, minta doa. Dan disyaratkan kepada sang kiai, pesan sama sang kiainya bahwasanya anak saya jarang hadir majelis. Nanti datang, nanti sang kiai akan berkata, semoga jadi anak soleha, didoain begini. Walaupun sekolah jadi sekolah yang baik. Ya. Merasa nyaman dengan sang ustaz tersebut. Sehingga dia datang ke ustaznya tidak merasa ragu, tidak takut. Sebab digambarin ustaz nanti dimarahi, nanti saya dilarang begini, saya disuruh begini, gak mau deh. Insyaallah anaknya bakal benar. Baik, pertanyaannya banyak, tidak bisa dibaca semua. Yang ikut ujian semuanya semoga Allah berikan kemudahan, beri ilmu yang manfaat. Seminggu lagi saya akan mantu, tapi anakku masih di luar Jawa karena pekerjaannya. Sedang ada di Cirebon pengantin harus pengitan. Saya jadi agak deg-degan gitu. Tenang aja. Gak usah deg-degan. Kenapa deg-degan, Pak? Tolong doakan anak saya, semoga selamat di perjalanan. Gak usah. Jadi, mingit anak itu bukan di saat mau menikah, dok, Pak. Mingit anak itu maksudnya merawat anak agar tidak salah bergaul. Kalau mingit karena tradisi, ya. Nak, sebelum dipingit, kamu bias bebas, nak, nanti. Sebelum dipingit, nanti sebulan, seminggu lagi dipingit lo ya, kamu. Rupanya tunangannya juga ngerti, Neng. Sebulan lagi kita nikah, berarti seminggu lagi dipingit. Yuk cepat jalan-jalan yuk sebelum dipingit. Rupanya pingitnya pingit tradisi. Nggak benar itu. Jadi pingit itu maksudnya jangan sampai ada baiknya. Sudah tunangan itu dipingit itu ada baiknya. Karena apa? Kalau sudah tunangan khitbah itu biasanya setan. Komunikasi lebih dekat. Karena apa? Apapun berarti sudah mau menikah. Sehingga zina bisa gampang. Neng, jangan kenapa ditahan-tahan. Pun kita mau menikah. Setan itu iblis. Makanya pingitan itu ada baiknya. Akan tapi makna pingit harus dipahamkan. Maknanya menjauhkan dari zina, menjauhkan dari kontimah zina. Jadi kalau apa putranya ibu bapak ini ada di tempat lain, ya enggak apa-apa. Didoakan semoga selamat, enggak pakai pingitan. Jadi kalau perlu datang langsung nikah. Mana lebih bagus? Setelah tunangan dipingit dulu sebulan atau bagaimana? Lebih baik enggak usah pakai pingitan. Habis tunangan langsung akad nih. Ya, ngapain pingit-pingit? Sak mantannya pun milih itu. Ya, penantainya yang milih itu. Ngapain pingit-pingit? Pengennya cepat banget. Apalagi khususan sama Al-Bahjah itu harus cepat-cepat. Saya paling takut saya itu kalau ada tunangan lama-lama. Setan. Tunangan itu begini, Bu. Capek. Bahaya. Setan pinter. Mertua itu mau ngelarang juga susah. Calon mertua. Ini mau saya larang ketemu sudah tunangan. Iya kan? Mau saya izinkan belum nikah. Akan minta izin Abah. Insya Allah saya mau keluar sama Dedek. Ini Dedek. Bapaknya sih ngelarang. Jangan, kamu kan belum nikah, nak. Istrinya. Sudah lah, Pak. Cuma sekali-kali aja. Lah, Pak. Wah, kacau. Ini, sudah salah. Kalau sudah tunangan, ini masalah. Ya, jangan sampai kita terjerumus. Insya Allah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Tutup, sudah kelewat waktunya. Yang sakit diberi kesembuhan. Lagi-lagi doakan. Kita punya banyak program. Doakan, Bu. Ini kita pengen punya tambahan stasiun radio. Di tempat yang nanti bakal tahu pada waktunya. Kemudian ada titipan dari pengurus. Pak, bukan titipan. Saya dengar-dengar. Kebetulan tidak titip sih. Tidak titip omongan panitia pembangunan. Cuman kita tahu bahwa doa ibu beberapa waktu yang lalu alhamdulillah dikabul oleh Allah. Urusan genteng sudah beres. Kemudian keramik sudah ada yang nanggung. Insya Allah Senin sudah diberesin semua ola ini bisa segera dipakai. Tapi belum yang kesana, ini aja dulu. Cuman besi ini dipinjemin sama orang, sampai hari ini belum kebayar katanya. Jadi minta didoakan, semoga yang besi gede-gede ini. Ini kalau itu rata. Ada nanti kurangan kecil-kecil, ada berapa itu, insya Allah gampang itu, bakal ada datang. Dan yang gede pun jangan khawatir. Bakal diberesin oleh Allah, makanya kita tenang aja. Sebab kami yakin, banyak doa bapak-bapak ini. Ini doanya ibu bapak. Sebab habis setiap minta doa lalu dikabul. Kami yakin di antara yang datang ini ada waliullah ini. Ada kekasih Allah. Makanya saya sering banyak minta doa. Jadi doakan semoga pembangunan ini segera beres, selesai. Dan pondok tidak ada selesainya. Karena kita sudah ada perencanaan bangun pondok putri. Kalau ibu ngintip pondok putri, ibu saja yang boleh melihat. Pondok putri tidur tengah malam itu kayak ikan pindang. Apa ikan pindang? Nepet begitu. kasih semprot, kasih garam, goreng. Jadi anak putri begitu, semuanya tidurnya kasihan ya. Maka pondok putri harus segera dibangun, paling tidak aulanya. Sebab apa? Tidak ada tempat sholat. Sehingga yang keganggu siapa? Kalau saya datang terlambat, itu sudah gak bisa masuk. Dikunci kamar rumah itu. Karena rumah itu untuk sholat. Sehingga kalau mau ke belakang, mau ke kamar anak-anak, muter belakang. Jadi rumah itu jadi musholla. Alhamdulillah rumahnya dijadikan musholla. InsyaAllah dalam waktu dekat akan dibangun musholla putri. Sekaligus bangunan pondok putri. Dan juga perencanaan bangunan sebelah ini kelanjutan. Karena pondok putra ini masih dipinjam. Pondok putra sudah jadi, jadi pinjam sekolah. Dan insyaAllah dibangun untuk anak-anak SD akan kita buatkan di situ. Dan asal tahu bahwasanya kita buat SD bukan untuk anak pondok. SD untuk saudara-saudara kita yang dari luar. Anak pondok punya program khusus tahfidz ada di belakang. Jadi bukan al-bahjah lalu membuat SD di dalam, tidak. Jadi SD itu program khusus di luar dan di dalam pondok ada program sendiri pondok. Sebab pondok ini khusus, ini adalah program unggulan kita adalah pondok pesantren. Adapun adanya sekolahan itu adalah untuk kelengkapan, tapi tetap kita jadikan sekolah itu nanti bisa unggulan. Karena targetnya anak-anak bisa menghafal Quran berapa juz. Dan kita perhatikan nanti. Dan kita tetap cuman yang utama di sini, di pondok ini. Sehingga SD insyaAllah akan kita bangun di sana. Dan juga, ini penting sekali. Tanah ini ternyata waktu di rencanaan pembangunan-pembangunan, tanah yang 2 hektar setengah jadi sempit. Sementara sebelah ini mau dibuat katanya apa, perumahan atau apa. Dan kita sudah kayak, maka kita minta Allah Maha Kuasa. Yang punya niat baik membangun di sana silakan, tapi kita ingin minta kepada Allah semoga kita bisa memperlebar tanah lagi. Khususnya yang paling dekat dengan pondok ini semoga ini dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli surga. Kalau mau jualan tidak ke orang lain tapi ke pondok yang dengan harga yang wajar. Untung-untung harga sedekah, harga infak luar biasa. Harga dimurahkan, tapi kita ingin Allah membuka hatinya, hati mereka. Untung-untung yang di depan sini. Jangan sampai depan dan kiri kanan kita pengin, dan insya Allah masalah yang bayari jangan khawatir bu. Jadi kita memang tidak pernah khawatir masalah yang bayari. Cuman ini yang bayari banyak orang. Masa umat Islam sedunia di Indonesia berapa juta kok. Jadi jangan khawatir. Jadi kita pengin bahasanya ada orang-orang yang tulus yang bisa melepas tanahnya di kiri kanan. Tidak ada maklar. Tidak ada maklar ini. Maklarnya adalah lillahi ta'ala. Jadi kita pengen langsung yang ada punya rumah, apa tanah di sebelah, bisa langsung datang ke kami untuk dibicarakan. Tanah sebelah dibicarakan dengan harga yang bagus, karena ini perlu, karena sudah maulid nanti akan mengembang ke sini, itu bingung. Semoga Allah memudahkan semuanya. Didoakan, semoga Allah mengirim orang yang bisa membayarnya, ahli surga, atau yang punya tanah bisa menjualnya, untung-untung ada yang menghibahkan dan sebagainya. Pokoknya doa yang baik saja. Doanya pokoknya orang yang bersama kita, di kiri kanan kita, bergabung dengan kita, semuanya ahli surga. Al-Fatihah. Niat khusus, semoga Allah mengirim ke tempat ini orang-orang ikhlas. Pejuang-pejuang yang tulus. Para ahli surga. Yang dipilih oleh Allah dengan segala kemuliaan. Bisa membantu pondok ini. Dan semoga kita pun digolongkan oleh Allah bersama mereka. Orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Diberi keikhlasan. Yang punya harta dengan hartanya. Yang punya tenaga dengan tenaganya. Yang punya pikiran dengan pikirannya. Yang hanya bisa manjatkan doa dengan doanya. Yang tulus semoga dikabul oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini Allah. Ya Allah mudahkan kami untuk menjalankan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Rindukan kami ya Allah untuk menjalankan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari bid'ah, jauhkan kami dari kesesatan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari kesombongan. Jauhkan kami dari riya, jauhkan kami dari ujub ya Allah. Engkau yang menyaksikan kami saat ini. Berikan kepada kami segala kebaikan, berikan kepada kami segala kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau menyaksikan kami saat ini. Engkau menyaksikan kami saat ini. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami. Agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami. Ya Allah, ada yang hadir ke tempat ini. Hamba-hamba-Mu yang lemah karena kefakirannya. Ada hamba-hamba-Mu yang lemah karena penyakit yang mereka sandang. Kami mohon, Ya Allah, muliakan kami berkat mereka semua itu. Ya Allah, muliakan kami semua karena mereka itu semua. Ya Allah, muliakan kami semua karena mereka itu semua, Ya Allah. Dan jadikan mereka adalah orang-orang, Ya Allah, ahli surga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang kami yang ada di tempat ini. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami, wabil khusus zalim kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Ya Allah, jauhkan kami dari segala macam bentuk kezaliman. Dan jadikan kami hamba yang penuh kasih dengan sesama kami, penuh kasih dengan orang-orang lemah. Ya Allah, Ya Allah, bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Jauhkan kami dari dengki kepada sesama, jauhkan kami dari dendam kepada sesama. Maka kami mohon, Ya Allah, jika ada orang mendengki kami, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang, Ya Allah, berbuat zalim kepada kami, kami mohon, Ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka dan berikan pengampunan, Ya Allah, sehingga mereka tidak akan Engkau hukum lagi dan mereka tidak akan terus dalam kedzaliman, Ya Allah. Ya Allah, jika ada yang pernah kami zalimi atau ada orang yang tersakiti oleh lidah kami, Ya Allah, kami mohon muliakan mereka, Ya Allah, dan ampuni kami dan mudahkan urusan kami di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezekinya lapangkan, Ya Allah, dengan rezeki yang halal penuh berkah, Ya Allah. Yang rezekinya sudah banyak, Ya Allah, jadikan rezeki itu penuh berkah dan lipat gandakan, Ya Allah. Dan jadikan mereka adalah orang yang Kau beri rezeki sebagai ahli surga, Ya Allah. Orang kaya yang ahli surga, Ya Allah. Kami mohon siapapun yang berjuang di tempat ini dengan hartanya, atau berjuang dengan pikirannya, atau berjuang dengan tenaganya, Ya Allah, dengan panjatan doa, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk dirinya dan anak keturunan mereka. Ya Allah, Engkau sungguh maha tahu tentang kami yang berjuang di tempat ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, maka dan kami mohon, Ya Allah, makmurkan majlis para ulama-ulama di kiri kanan tempat ini. Ya Allah, makmurkan majlis para habaib, para kiai yang ada di kiri kanan tempat ini. Engkau sungguh maha tahu siapa mereka. Makmurkan majlis mereka sebagai majlis yang Kau ridai, majlis yang menghantarkan orang kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Allah, Engkau maha tahu tentang kami semua. Hajat kami Engkau tahu, maka kabulkan hajat kami yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Akan tapi Engkau maha tahu, Ya Allah. Engkau maha tahu tentang hajat kami, Ya Allah. Allah, dan yang di sana, Ya Allah, yang berjualan di tempat ini, yang datang mengantarkan orang-orang yang datang ke tempat ini, berikan kepada mereka bimbingan-Mu, Ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki yang halal, Ya Allah. Jadikan mereka adalah hamba-hamba yang mulia. Jangan sampai ada orang datang ke sini hanya mencari uang, Ya Allah. Jangan sampai ada orang ke tempat ini hanya jualan saja, akan tapi, Ya Allah, jadikan mereka jualan sambil mendapatkan kemuliaan, Ya Allah. Bimbingan, Ya Allah, dan jadikan kami semua ahli salat kiri kanan tempat ini, Ya Allah. Siapapun yang ada di kiri kanan tempat ini, berikan keberkahan seperti yang Kau berikan kepada majlis ini, Ya Allah. Keberkahan, bimbingan, hidayah, dan jadikan kami semua ahli salat, jadikan kami ahli puasa di bulan Ramadan, dan jadikan kami semua ahli membayar zakat, dan jadikan kami semua ahli haji, dan jadikan kami semua ahli surga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, Ya Allah. Engkau maha tahu, Ya Allah, kami ingin bahagia dalam rumah tangga kami, Ya Allah. Kami ingin bahagia, Ya Allah, kami ingin keindahan dalam rumah tangga kami, Ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan, dan berikan kepada kami jiwa pengabdian, jiwa mengabdi. Berikan kepada kami ketulusan dalam berkorban untuk pasangan kami, Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami, Ya Allah, wahai Zat yang maha mulia. Dan kami mohon mudahkan segala yang belum menikah, yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh-soleha, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat, Ya Allah. Dan berikan kepada kami, Ya Allah, husnul khatimah. Dan saat Kau cabut nyawa kami, kami ingin Kau cabut nyawa kami saat kami menyampaikan kebenaran seperti ini. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam solat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan Kau ridha pada kami, Ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin mati husnul khatimah, Ya Allah. Ya Allah, mati kelak, Ya Allah, kelak, kelak, kelak, mati dalam keadaan iman. Dan jadikanlah, Ya Allah, kami mohon, jadikan ucapan kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha